Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah, wa man yudlil fala hadiya lah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد, أين أطلق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. بابا ibu-ibu dan saudara-saudari sekalian, kaum muslimin dan muslimat, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada sore yang baik ini Allah subhanahu wa ta'ala memudahkan kita semua untuk duduk di masjid yang mulia ini guna mengingat sebagian hal, bagian perkara yang sangat penting bagi setiap muslim dan muslimah di dalam kehidupannya. Setiap hamba yang Allah subhanahu wa ta'ala ciptakan di atas muka bumi ini dari kaum muslimin dan muslimat, ada kewajiban-kewajiban dan renungan-renungan yang hendaknya selalu berada dalam hatinya. Ia karena itulah kehidupan seorang muslim dan muslimah dibangun di atas tiga pondasi utama yang saling terikat antara satu dan yang lainnya. Siapa yang kurang pada salah satu dari tiga perkara ini, maka pada dirinya ada kekurangan di dalam mewujudkan keimanannya, di dalam keislamannya. Hal tersebut adalah bahwa seorang muslim dan muslimah beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan kecintaan kepadanya, disertai dengan rasa harapan dan rasa takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini tiga hal di dalam kehidupan seorang muslim dan muslimah. Yang pertama, dia harus memiliki rasa cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Memiliki rasa cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala, kepada agamanya, kepada Rasul yang membawa agamanya, dan kepada seluruh kaum mukminin dan mukminat. Menegakkan ibadah ini dengan kecintaan kepada Allah adalah hal yang diterangkan di dalam Al-Quran di berbagai ayat, dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskannya di dalam hadis-hadisnya. Di antara ayat tersebut adalah firman Allah Subhanahu Wa Taala ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. Di antara manusia ada yang menjadikan dari selain Allah, ada yang menjadikan untuk Allah tandingan-tandingan dari selain Allah. Yuhibbunahum kahubbillah, mereka cinta kepada tandingan-tandingan tersebut seperti mereka cinta kepada Allah. Ya, ini sifat orang-orang yang berbuat kesyirikan kepada Allah. Kemudian Allah terangkan bagaimana sifat orang-orang yang beriman. Walladzina amanu ashaddu hubban lillah. Adapun orang-orang yang beriman, kecintaannya yang terbesar adalah untuk Allah. Ia sangat cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Inilah yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dhaqat ta'mal iman man radiya billahi rabban wa bil islam dinan wa bi muhammadin sallallahu alaihi wasallam rasula. Akan merasakan nikmatnya keimanan oleh yang ridha Allah sebagai rabbnya, Islam sebagai agamanya, dan Nabi Muhammad adalah rasulnya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Thalathun wajada bihinna man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman." Ada tiga perkara. Siapa yang tiga perkara ini ada pada dirinya, maka dia akan mendapatkan dengannya kenikmatan iman. Apa tiga perkara tersebut? Yang pertama, ayyakuna Allah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Hendaknya Allah dan Rasulnya yang paling dia cintai melebihi selain keduanya. Ya, dia akan merasakan kenikmatan iman. Yang kedua, wa yuhibbal mar la yuhibbuhu illa lillah. Dia tidak cinta kepada seseorang atau dia cinta kepada seseorang tidaklah dia mencintainya kecuali hanya untuk Allah, hanya karena Allah. Yang ketiga, wa yakraha an ya'uda bil kufri kama yakrahu an yulqa fil nar. Dia benci untuk kembali kepada kekafiran sebagaimana dia benci dilempar ke dalam api neraka. Orang yang merasakan tiga hal ini, dengannya lah dia akan merasakan nikmatnya iman. Iya. Dan harus diketahui bahwa kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala termasuk hal yang sangat pokok di dalam keimanan. Dan kecintaan ini harus disertai dengan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, disertai dengan rasa harapan, disertai dengan rasa harapan. Dan dua hal ini tidak terpisah pada diri seorang muslim dan muslimah. Dia memiliki rasa takut dan memiliki rasa harapan. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Nabbi ibadi anni ana al-ghafurur rahim wa anna 'adabi huwa al-'adabul alim." Beritakanlah kepada hamba-hambaku. Beritakan kepada hamba-hambaku bahwa sesungguhnya aku Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dan sesungguhnya siksaanku adalah siksaan yang sangat pedih. Maka kabarkan dua hal, bahwa dirinya Maha Pengampun lagi Maha Penyayang, membuka pintu rahmat, pintu harapan. Dan Allah kabarkan bahwa siksaannya sangatlah pedih, agar supaya selalu ada di dalam diri seorang hamba rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekali lagi, ibadah itu adalah dibangun di atas tiga dasar. Kecintaan kepada Allah disertai dengan rasa harapan dan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah ibadah para nabi dan para rasul. Allah Subhanahu wa taala mensifatkan para nabi dan rasul di dalam firman-Nya. Ini ayat di surah Al-Anbiya telah diterangkan, dijelaskan kisah Nabi Musa, singgung Nabi Musa dan Nabi Harun. Selain itu disebutkan kisah Nabi Ibrahim. Kemudian disebutkan bahwa dianugerahkan untuk beliau keturunan juga dari para nabi. Kemudian disebutkan kisah Nabi Lut. Kemudian disebutkan kisah Nabi Nuh. Ya, disebutkan juga kisah Nabi Sulaiman, Nabi Daud. Setelahnya kisah Nabi Ayub. Dan disebutkan tiga nama nabi. Disebutkan kisah Nabi Yunus. Disebutkan Nabi Zakaria dan Nabi Yahya. Kemudian Allah firman, ulaika yusari'una fil khairat wa yad'unana radaban wa rahaba wa kanu lana khashiyin. Mereka itulah para nabi, itu adalah orang-orang yang bersegera di dalam kebaikan, dan mereka beribadah kepada kami raghaban, dengan penuh rasa harapan, wa rahaban, dan penuh rasa takut, wa kanu lana khashiyin. Ya, dan mereka adalah khusyuk, orang yang khusyuk kepada kami. Kesegeraan mereka dan khusyuknya ini menunjukkan kecintaan yang sangat besar kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah fondasi utama di dalam membangun ibadah harus ada pada tiga rukun ini. Ada kecintaan kepada Allah disertai dengan rasa takut dan rasa harapan. Iya. Keluar dari tiga hal ini sumber penyimpangan banyak manusia. Karena itu kita lihat ada sebagian manusia yang mendominasi pada dirinya adalah rasa takutnya. Rasa takutnya. Akhirnya, dia pun sedikit harapan. Ya. Sedikit harapan. Melantarkan berbagai kewajiban di dalam kehidupan dunia. Dari sebagian manusia, rasa harapannya lebih luas. Sehingga kadang dia bermudahan jatuh di dalam dosa dan maksiat. Karena terlalu luas rasa berharapnya. Ya. Dan kadang ada seorang hamba masuk di dalam ibadah tetapi bukan karena cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini juga tidak memberikan arti kepada hamba tersebut. Karena itu harus direnungi bahwa ibadah dibangun di atas tiga dasar ini. Karena itulah pada pertemuan kita kali ini saya akan menjelaskan beberapa hal yang berkaitan tentang surga dan tentang neraka. Ya. Dan tentunya dua pembahasan ini, pembahasan surga membuka rasa harapan pada seorang hamba, dan pembahasan neraka adalah membuka rasa takut pada diri seorang hamba. Dan dari keduanya, dia selalu meningkatkan ibadahnya kepada Allah dengan penuh kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi karena dua pembahasan ini adalah pembahasan yang luas, karena dimaklumi ayat-ayat yang menyebutkan tentang surga, bagaimana sifat-sifatnya, keterangan tentang penghuninya sangat banyak di dalam Al-Quran. Demikian pula hadis-hadis Rasulullah SAW yang menjelaskannya. Ya. Di arah yang lain, ayat-ayat menjelaskan tentang neraka, bagaimana keadaan penghuninya, dahsyatnya neraka tersebut, juga uraiannya sangat banyak di dalam Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena di kesempatan sore ini saya hanya mengambil satu sudut pembahasan berkaitan dengan keindahan surga. Berkaitan dengan keindahan surga, kita akan membaca ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Dan sekali lagi pembahasan yang luas. Karena hadis-hadis yang saya akan bacakan itu terbatas di dalam riwayat Bukhari dan Muslim saja. Kita tidak akan membaca ya, hadis-hadis yang lain di luar riwayat Bukhari dan Muslim, karena dengan ayat-ayat Al-Quran saja dan hadis-hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim ini sudah pembahasan yang terlalu panjang. Ya. Namun di dalamnya ada makna-makna yang hendaknya diperhatikan oleh seorang hamba. Karena pembahasan tentang surga di dalamnya terdapat berbagai kebaikan untuk seorang muslim dan muslimah. Ya. Di dalamnya ada hal-hal yang hendaknya selalu direnungi oleh seorang hamba. Karena Allah Subhanahu wa taala memerintah dengan hal tersebut. Allah firman, "Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh uiddat lil muttaqin." Bersegeralah kalian semua menuju kepada pengampunan dari Rabb kalian dan menuju kepada surga yang luasnya lebih luas daripada langit dan bumi. Iya. Luasnya lebih luas daripada langit dan bumi. Disebutkan tentang surga yang luasnya luas langit dan bumi, dan kita diperintah bersegera untuk mengharapkannya, mendapatkannya. Dan juga Allah Subhanahu wa taala menyebutkan keadaan orang yang berada di dalam surga dan kenikmatannya, berbagai keindahan di dalam surga tersebut. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa fi dzalika falyatanafasul mutanafisun." Dalam hal yang seperti itulah, hendaknya setiap orang yang bersemangat mendapatkan sesuatu, dia berlomba-lomba untuk meraihnya. Kalau ingin berlomba-lomba mendapatkannya dalam hal yang berkaitan dengan surga dan keindahannya, hendaknya seorang berlomba-lomba untuk meraihnya. Dia menginginkan surga, menginginkan rumah di surga, maka hendaknya dia membangun fondasi-fondasinya di dunia. Dia ingin mendapatkan bidadari di surga, maka dia harus membayar maharnya di dunia. Dia harus membayar maharnya. Demikianlah seorang hamba tatkala ia masuk dan membahas pembahasan tentang surga, akan membuka untuknya berbagai keindahan. Ya, berbuka untuknya berbagai keindahan, motivasi dalam beramal, semangat di dalam mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kata tentang surga dalam Al-Qur'an disebut dengan nama Al-Jannah. Ya. Dan surga adalah penerjemahan ke bahasa Indonesia. Tidak melihat kepada kata ini dari bahasa apa, tetapi itu adalah kata yang sudah berjalan di lisan orang Indonesia. Iya. Dan dimaklumi bahwa di dalam penerjemahan makna diperbolehkan seorang menggunakannya sesuai dengan apa yang berada di lisan di kaum tersebut, apa yang bisa dipahami. Tapi kata Al-Jannah itulah yang disebut di dalam Al-Qur'anul Karim. Disebut di dalam Al-Qur'an Al-Karim. Dan penyebutan tentang surga di dalam Al-Qur'an disebut dengan banyak nama. Disebut dengan nama Al-Jannah, disebut dengan nama An-Na'im, kenikmatan, disebut dengan nama Darul Khuld, rumah kekekalan, negeri kekekalan, disebut juga dengan nama Darul Muqamah, rumah tempat menetap, dan banyak lagi penamaan-penamaan surga di dalam Al-Quran. Iya. Dan salah satunya adalah penyebutan dengan nama Al-Jannah. Dan Jannah itu secara bahasa adalah kebun yang memiliki pepohonan di dalamnya. Iya. Itu maknanya secara bahasa. Dan kadang dia diambil secara bahasa dengan disebut Jannah, karena memang iya, kalimat yang berpecah dari jin, nun, itu menunjukkan makna yang agak tersembunyi. Karena surga itu adalah kenikmatan yang berada di mana? Di akhirat. Di dalam surga ada kenikmatan-kenikmatan. Sebagian dari kenikmatan tersebut tidak pernah didengar oleh telinga, tidak pernah dilihat oleh mata, dan tidak pernah terlintas di benak manusia. Tidak pernah terlintas di benak manusia. Iya, dan yang paling penting kita ketahui di pembahasan tentang surga ini, berbicara tentang surga, tentang Al-Jannah adalah di antara pokok keimanan. Karena Al-Jannah adalah bagian dari apa? Bagian dari kehidupan akhirat. Dan salah satu dari rukun iman adalah orang hamba beriman kepada hari akhirat. Dan hari akhirat itu salah satunya adalah tentang surga. Salah satunya tentang surga. Kita wajib mengimaninya bahwa hal tersebut adalah hal yang hak dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah firman dalam Al-Qur'an, "Inna Allah ashtara min al-mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahum al-jannah. Yuqatiluna fi sabilillah, fayaqtuluna wa yuqtalun wa'dan 'alayhi haqqan fi at-Taurat wal Injil wal Qur'an." Sungguhnya Allah membeli dari kaum mukminin. Perhatikan bahasanya. Allah membeli dari kaum mukminin jiwa-jiwa mereka dan harta-harta mereka. Seorang mukmin berkorban dengan jiwanya, berkorban dengan hartanya. Maka Allah Subhanahu wa taala membelinya dengan apa? Allah memperuntukkan untuk mereka surga, Al-Jannah. Yuqatiluna fi sabilillah. Mereka berperang di jalan Allah. Berjihad, ayaqatuluna wa yuqatalun. mereka membunuh dan mereka terbunuh. Dan surga ini wa'adan alaihi haqqan, adalah janji yang hak di sisi Allah. Iya. Taurat disebutkan di dalam Taurat, wal Injil disebutkan di dalam Injil, wal Quran dan disebut di dalam Quran. Disebut di dalam Quran. Kemudian Allah mengingatkan, "Wa man awfa bi ahdihi min Allah." Siapa yang lebih menepati janjinya daripada Allah? Ya. Setelah menyebutkan hal ini, Allah Subhanahu wa taala membangkitkan semangat orang-orang yang beriman. Fastabshiru bibaikum alladhi bay'tum bih. Bergembiralah kalian dengan transaksi yang kalian telah lakukan. Sekarang dia menjual dirinya kepada Allah. Dia menjual hartanya. Dia mengeluarkan hartanya, dia minta kepada Allah Subhanahu wa taala pahalanya. Allah memberinya dari mereka. Dan Allah Maha menepati janjinya. Maka disebutkan di sini bahwa di dalam ayat bahwa surga itu adalah janji yang hak dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika penduduk surga sudah masuk ke dalam surga dan penduduk neraka masuk ke dalam neraka, maka penduduk surga pun memanggil penduduk neraka. Diterangkan di dalam Al-Quran, وَنَادَى أَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَصْحَابَ النَّارِ أَنْ قَدْ وَجَدْنَا مَا وَعَدَنَا رَبُّنَا حَقًّا فَهَلْ وَجَدْتُمْ مَا وَعَدَكُمْ رَبُّكُمْ حَقًّا قَالُوا نَعَمْ. Maka penduduk surga memanggil penduduk neraka. Iya. Wahai penduduk neraka, kami telah menemukan janji Rabb kami adalah suatu hal yang sangat benar tentang kenikmatan surga. Apakah kalian telah menemukan janji Rabb kalian bagaimana dahsyatnya neraka itu? Penduduk neraka pun menjawab, na'am, iya kami telah mendapatkannya. Ia adalah suatu hal yang hak dari keyakinan seorang hamba yang wajib dia imani. Yang wajib dia imani. Kerana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, ya, Rasulullah menjelaskan, "Man syahida an la ilaha illallah." Siapa yang bersaksi bahwa tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah, wa anna Muhammadar Rasulullah, dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah, wa anna Isa bin Maryam Abdullah wa Rasuluh, dan Nabi Isa adalah hamba Allah dan Rasulnya, wa kalimatuhu alqaha ila Maryam, dan dia adalah kalimat yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan, ya, yang dilemparkan pada Maryam. Itu Allah firman pun, maka terjadilah, terlahirlah Nabi Isa alaihi salam dari Maryam tanpa ayah. Wa ruhum min, dan Nabi Isa adalah ruh yang berasal dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang mengimani ini dan dia imani wa anna jannata haqqun wa anna an-nara haqq, dia mengimani bahwa surga adalah hak dan neraka adalah hak. Ya. Adakhalahu Allah, maka Allah akan memasukkan dia ke dalam surga dari 8 pintu surga yang dia sukai. Jadi keimanan kepada surga adalah bagian dari pokok keimanan seorang hamba. Dan di dalam salat tahajud, Rasulullah SAW mengajarkan doa yang panjang. Ya, di antara doa yang dibaca, antal haqq wa qawluka al-haqq. Ya Allah, Engkau adalah maha haqq, maha benar. Ucapan itu adalah yang maha benar. Wa wa'duka al-haqq, janjimu adalah kebenaran. Walipa'uka al-haqq, perjumpaan denganmu adalah kebenaran. Wal jannatu haqqun wal naru haqq, surga adalah suatu hal yang benar dan neraka adalah suatu hal yang benar. Okay. Perhatikan hadirin sekalian yang dihormati dan saya muliakan, betapa meyakini tentang surga ini adalah suatu bagian dari keimanan seorang hamba. Apabila dia meyakini, maka Allah Subhanahu wa taala akan memuliakannya dengan surga tersebut. Jadi ini dasar di dalam pembahasan bahwa seorang wajib mengimani akan adanya surga, dan wajib mengimani berbagai keindahan yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan untuk mereka yang dimuliakan dengan surga. Dan surga ini adalah kemuliaan Allah yang terbesar untuk orang-orang yang beriman. Wa'adallahu al-mu'minina wal-mu'minat jannatin tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha wa masakin tayyibatan fi jannati adn wa ridwanun min Allah akbar dhalika huwal fawz al-'azim. Allah menjanjikan kepada laki-laki dan perempuan yang beriman surga-surga jannah dijama' di dalam ayat, kerana surga itu banyak di dalam disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan kita akan sebutkan nanti bagaimana keadaan dan kenikmatan di dalam surga tersebut. Surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya, tempat-tempat tinggal yang indah di dalam surga Aden. Dan keridhaan dari Allah adalah hal yang lebih besar. Itulah keberuntungan yang paling besar bagi seorang hamba. Itulah keberuntungan yang paling besar bagi seorang hamba. Dan surga Allah itu adalah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang dimasukkan di dalam surganya, maka sungguh dia telah dimasukkan di dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ridho di dalam sebagian hadis, ya. Di dalam sebagian hadis Allah Subhanahu wa taala berfirman, ini sebut hadis qudsi. Allah berfirman kepada surga, "Innama anti rahmati arhamu biki man asya'u min ibadi." Sungguhnya engkau wahai surga adalah rahmatku, aku merahmati siapa yang aku kehendaki dari hamba-hambaku. Ya. Dan siapa yang dimasukkan ke dalam golongan penduduk surga, ia telah masuk di dalam rahmat Allah. Allah firman dalam Al-Quran, "Wa amman ladzina biyaddat wujuhuhum fa fi rahmatillahi hum fiha khalidun." Adapun orang-orang yang putih wajahnya berseri-seri, mereka berada di dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala. Mereka kekal di dalamnya. Mereka kekal di dalamnya. Dan surga ini diterangkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dijelaskan di dalam ayat-ayat Al-Qur'an. Didapatkan dengan amalan-amalan yang saleh. Ada hal-hal yang harus kita persiapkan. Karena itu semua adalah buah dari amalan kita sendiri. Buah dari amalan kita sendiri. Yang kita semua harus mempersiapkan bekal untuk menghadapinya. Iya. Dan alhamdulillah jalan menuju pada surga didekatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan. Sebagaimana neraka itu juga dekat dari seorang hamba. Iya. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-jannatu aqrabu ila ahadikum min shiraki na'lihi wan naru mithlu dhalik." Surga itu lebih dekat dari seorang hamba daripada terompas sendalnya. Dekat. Iya. Tidak jauh. Kalau dia beramal, dimudahkan untuknya masuk ke dalam surga. Dan neraka pun demikian. Iya. Tidak jauh dari sendalnya. Karena itu kita sendiri yang menilai dan menimbang kemana kita berarah di dalam kehidupan. Apa yang kita persiapkan untuk kehidupan kita? Ya. Apa yang kita persiapkan? Dan kita di kehidupan dunia semuanya adalah mempersiapkan dan mempersiapkan. Suka maupun tidak suka, sadar maupun tidak sadar, amalan yang kita lakukan walaupun kita sekadar merenung, amalan tersebut itu pasti dihisab di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dicatat sebagai suatu amalan, apakah dia amalan yang mendekatkan kepada surga atau justru akan menjatuhkan kita ke dalam neraka. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Iya. Kata beliau, "Kullu an-nasi yaghdu, fadha'ibu nafsuhu fa mu'tiquha aw mubiquha." Setiap jiwa itu berusaha. Dengan usahanya dia menjual dirinya. Luar biasa amalan yang dia lakukan. Dan luar biasa pengorbanannya di dalam kehidupan. Tapi Nabi menerangkan, ia di belakang amalannya hanya ada dua golongan. Ada yang membebaskan dirinya dari api neraka, dan justru ada yang membinasakan dirinya jatuh ke dalam api neraka. Ya. Karena itu harus diketahui bahwa kehidupan ini kita sendiri, ya, kita sendiri yang mempersiapkan bekal kita guna menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah telah menerangkan jalan-jalan kebaikan, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menerangkan jalan-jalan yang menyebabkan seorang hamba itu jatuh di dalam neraka. Iya. Dan di sini setiap hamba hendaknya merenung, mempelajari dan melihat apa hal yang mendekatkannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya. Apa hal yang mendekatkannya kepada Allah dan menjauhkannya dari neraka tersebut. Karena itulah hendaknya kita selalu menyadari, iya, akan hakikat dari kehidupan ini. Ya. Dan pembahasan kita tentang keindahan surga ini selalu memberikan motivasi bagi seorang hamba. Kalau dia mengingat indahnya surga, di dalam hamba tercatat bagaimana agungnya surga itu dan betapa kenikmatan di dalamnya, maka akan rendah dunia itu di sisinya. Akan rendah dari kehidupan dunia itu. Ya, di sisinya. Tatkala ia ditawarkan untuknya perbuatan dosa dan maksiat, ia ingat kepada surga, bagaimana Allah menyiapkan kebaikan di sana. Ya. Dan apabila ia berpaling ke maksiat, ia ingat bagaimana bidadari berpaling darinya. Maka ini semuanya akan membuat seorang hamba itu selalu istiqamah di atas jalan kebaikan, selalu istiqamah di atas hal-hal yang mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya. Maka di sini saya akan menerangkan beberapa ayat dan beberapa hadis yang menjelaskan tentang keindahan surga itu dan bagaimana nikmatnya surga tersebut di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya akan baca ya ayat-ayat dan hadis-hadis sambil saya terangkan beberapa kandungan maknanya. Iya. Walaupun kita agak lambat di dalam apa namanya menguraikannya, tapi ini insyaallah taala akan lebih indah bagi seorang hamba, ya, di dalam mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Di antara hal yang perlu saya terangkan di sini tentang keindahan surga, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwa bau surga itu kadang sudah tercium dari perjalanan 40 tahun. Ya, ini baru baunya surga. Sudah tercium dari perjalanan 40 tahun. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis Abdullah bin Amr bin Auf yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Ya. Man qatala mu'ahadan lam yarah ra'ihat al-jannah. وَإِنَّ رِيحَهَا تُوجَدُ مِنْ مَسِيرَةِ أَرْبَعِينَ عَامًا. Siapa yang membunuh kafir mu'ahad, dia tidak akan mencium baunya surga. Ya. Kafir mu'ahad ini adalah kafir yang telah terjadi perjanjian antara mereka dan kaum muslimin untuk tidak saling berperang. Kapan dibunuhi? Nabi mengancam orang yang membunuhnya tidak mencium baunya surga. Jadi peringatan ya, bahwa Islam itu penuh dengan keadilan. Bukan orang yang sudah berjanji berdamai, tapi dia melanggar janjinya. Bukan sifat umat Islam. Ya. Kemudian Nabi terangkan, wa inna rihaha, dan baunya surga itu tujadu min matirati arba'ina aman, tercium dari perjalanan 40 tahun. Seorang berjalan 40 tahun jauhnya, ya, dia telah mencium bau dari surga tersebut. Ya. Ini diantara keindahan surga dan kenikmatan di dalamnya. Ya. Kenikmatan di dalam surga tersebut. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala menerangkan bahwa surga itu memiliki pintu-pintu. Ya. Memiliki pintu-pintu. Allah firman, وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا وَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا سَلَامٌ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ فَدْخُلُوهَا خَالِدِينَ. Dan digiringlah orang-orang yang bertakwa kepada Rabb mereka zumaran, dalam keadaan berkelompok. Hatta idza ja'uha, begitu mereka mendatangi surga tersebut, wa futihat abwabuha, dan dibukalah pintu-pintu surga itu. Dan harus diketahui bahwa pintu surga ini sebelumnya tidak dibuka, ditutup. Iya. Nah, awal kali pintu ini dibuka adalah ketika Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam meminta kepada penjaga surga untuk membukanya. Maka penjaga surga pun berkata, iya, saya memang hanya diperintah membuka surga ini untuk kamu. Iya. Pintu surga pun terbuka. وَقَالَ لَكُمْ خَزَنَتُهَا, berkatalah para penjaga surga ini, سَلَامٌ عَلَيْكُمْ, keselamatan bagi kalian, tibatum, sungguh sangat baik untuk kalian, فَدَقُلُهَا فَالِيِّنْ, masuklah kalian ke dalamnya, kekal ke dalam surga. Iya. Jadi surga memiliki pintu-pintu. Dan di dalam ayat yang lain Allah firman, وَالْمَلَائِكَةُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِمْ مِنْ كُلِّ بَابٍ, dan malaikat itu masuk kepada penghuni surga dari seluruh pintu. Ya. Dan di sini ketika disebutkan para malaikat masuk ke surga dari seluruh pintu, ini menunjukkan keindahan yang diperoleh oleh penduduk surga. Di dalam hadis yang saya bacakan tadi dari Ubay bin Khalid, diterangkan bahwa siapa yang bersaksi la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, Nabi Isa, surga itu benar, neraka itu benar, adakalahu Allah min ayyi abwabil jannati thamaniya bisha'a, Allah akan memasukkan dia dari 8 pintu surga yang dia sukai. Iya. Jadi di dalam hadis ini diterangkan bahwa surga mempunyai berapa pintu? Mempunyai 8 pintu. Iya. Dan ini diterangkan juga di dalam hadis Sa'd bin Sa'd ats-Tsa'idi riwayat Muslim, Rasulullah bersabda, fil jannati thamaniyatu abwab, di dalam surga itu terdapat 8 pintu. Terdapat 8 pintu. Iya. Sebagian dari pintu ini diterangkan namanya, disebut namanya. Seperti salah satu pintunya disebut dengan nama pintu Ar-Rayyan. Pintu Ar-Rayyan ini, Ar-Rayyan artinya pintu orang yang sangat kuat ketika dia hidup. Dan ini pintu khusus hanya dimasuki oleh orang-orang yang berpuasa. Hanya dimasuki oleh orang-orang yang berpuasa. Apabila seluruh orang yang berpuasa masuk di dalamnya, maka pintu tersebut ditutup. Ya, tidak dibuka lagi untuk selain mereka. Tidak dibuka lagi untuk selain mereka. Nah, dan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, ya, من أنفق زوجين من شيء من الأشياء في سبيل الله دعي من أبواب الجنة. Siapa yang berinfak dua harta yang kembar, dua harta yang kembar apa saja diinfakkan di jalan Allah, maka dia akan dipanggil dari pintu-pintu surga. Dipanggil dari pintu-pintu surga. Kalau dia dari orang yang dia sholat, dipanggil dari pintu sholat. Dia dari orang yang berjihad, dipanggil dari pintu jihad. Orang yang banyak bersedekah, dipanggil dari pintu sedekah. Orang yang banyak berpuasa, dipanggil dari pintu puasa. Dan pintu puasa dengan nama khusus, namanya pintu Ar-Rayyan. Iya. Pintu Ar-Rayyan. Abu Bakar bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, ada seorang yang dipanggil dari 8 pintu sekaligus?" Maka Nabi berkata, "Na'am, iya ada. Dan saya berharap engkau hanya Abu Bakar termasuk dari mereka yang dipanggil dari 8 pintu tersebut." Dipanggil dari 8 pintu tersebut. Bapak Abu Bakar radhiyallahu taala anhu berbicara tentang sedekah, Abu Bakar ada di paling depan. Berbicara tentang salat, juga Abu Bakar ada di pembahasan salat. Berbicara tentang jihad, Abu Bakar adalah seorang mujahid pula berbicara tentang apapun, Abu Bakar ada di situ. Karena itu satu hari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepada para sahabat, siapa di antara kalian yang berpuasa hari ini? Abu Bakar mengangkat tangannya, saya Rasulullah. Ya. Jadi menunjukkan bahwa kadang seorang boleh mengatakan bahwa dirinya melakukan amalan, itu bukan dia. Ya. Sebab Nabi tak mungkin mengajarkan dia kepada para sahabat. Nabi bertanya, sahabat menjawab, itu biasa, bukan untuk menonjolkan diri. Abu Bakar menjawab, saya Rasulullah. Kata Nabi SAW, siapa di antara kalian yang bersedekah hari ini? Abu Bakar mengangkat tangannya, saya wahai Rasulullah. Kemudian Nabi tanya lagi, siapa di antara kalian yang mengunjungi orang yang sakit pada hari ini? Abu Bakar berkata, saya Rasulullah. Nabi bertanya lagi, siapa di antara kalian yang sholat jenazah pada hari ini? Abu Bakar lagi-lagi berkata, saya Rasulullah. Bayangkan, empat amalan kebaikan dilakukan oleh Abu Bakar dalam satu hari. Dalam satu hari. Beliau berpuasa, bersedekah, mengunjungi orang yang sakit, dan melakukan sholat jenazah. Melakukan sholat jenazah. Dan ini yang diantara hal yang menyebabkan Abu Bakar diunggulkan di atas para sahabat yang lainnya. Ya, menjadi orang yang paling utama di tengah umat ini. Jadi surga itu ya, banyak pintu di dalamnya. Surga banyak pintu di dalamnya. Dan seorang hamba tatkala ia melihat ya, dan mendengarkan bahwa pintu surga ini banyak, dan ternyata setiap pintu surga itu sesuai dengan amalan yang dia lakukan, maka tentunya kalau dia berpikir dengan pikiran yang indah, dia ingin di kehidupan dunia ini dengan amalannya pada hari kiamat dia dipanggil dari seluruh pintu surga tersebut. Dia berusaha untuk menutup setiap pintu amalan untuk mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Ini tentang pintu surga. Adapun tentang tanah di dalam surga. Tentang tanah di dalam surga. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada Ibn Sa'id atau Ibn Sayyar, "Ma turbatul jannah?" Apakah tanah dari surga itu? Dia menjawab, "Darmakatun bayda miskun." Ya. Tanah di dalam surga itu adalah darmaka. Nah, darmaka ini sejenis tepung halus, warnanya putih, bersih. Miskun dari bau mis, bau kasturi. Ya, dari bau kasturi. Perhatikan, bagaimana tanah di dalam surga tersebut. Ya. Dan di dalam kisah perjalanan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, diangkat ke langit, perjalanan Mi'raj disebutkan, diterangkan, ya, ternyata di dalam surga itu ada habail minal lu'lu', ada tali-tali dari permata-permata, waturabu al-mis, dan tanahnya adalah kasturi, dari wangi kasturi. Ya, ini dalam pembahasan orang Arab, kalau wangian yang paling indah itu mereka sebut dengan wangian apa? Al-mis, kasturi, sangat harum, ya, sangatlah harum. Kemudian surga itu diterangkan di dalam Al-Quran, ya, ada dua jenis dari surga. Ada surga, dua surga terbuat dari emas. Dari dua surga terbuat dari perak. Ini terangkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Musa Al-Ash'ari radhiyallahu ta'ala anhu. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berkata, "Jannatan min fidda aniyatuhuma wa ma fihima wa jannatan min dhahabin aniyatuhuma wa ma fihima." Ada dua surga dari perak, bejana-bejananya dan apa yang terkandung di dalamnya, semuanya dari perak. Ada dua surga dari emas, bejana-bejananya dan semua yang ada di dalamnya, semuanya dari emas. Semuanya dari emas. Iya. Dan dua surga ini ketika kita dengarkan, di sini ada hal yang mengingatkan kita dengan sebuah ayat Al-Quran. Ayat yang kita baca di surah Ar-Rahman. Allah firman, وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ. Bagi siapa yang takut kepada kedudukan Rabbnya, dia akan mendapatkan dua surga. Mendapatkan dua surga. Ya. Jadi kalau dia takut kepada Allah, punya rasa takut, maka Allah siapkan untuknya dua surga. Kemudian diterangkan dua surga itu bagaimana keutamaannya. Setelah itu Allah firman, wa min dunihima jannatan. Selain daripada itu ada dua surga lain lagi di bawahnya. Ada dua surga lain lagi di bawahnya. Tapi ingat persyaratannya, wa liman khafa maqama rabbi. Siapa yang takut kepada kedudukan Rabbnya, dia harus ada persiapannya. Jangan berharap saja ingin surga tapi dia tidak penuhi syaratnya. Perhatikan, وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ. Siapa yang takut pada kedudukan Rabbnya. Kalimat kedudukan Rabb di sini ditafsirkan oleh ahli tafsir dengan dua penafsiran. Yang pertama, kedudukan Rabb artinya dia takut kepada keagungan dan kebesaran Allah. Maka untuknya dengan rasa khasyianya, rasa takutnya ini, Allah berikan untuknya dua surga. Dan sebagian ulama ini menafsirkan, وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ. Bagi siapa yang takut kepada kedudukan Rabbnya, artinya dia takut tatkala dia berdiri di depan Allah dan ditanyai tentang amalannya. Dia selalu mengingat hari itu. Apa yang akan dia jawab di depan Allah kalau dia berdiri di depan Allah? Apa yang dia jawab sedangkan dia merasa bahwa dirinya di kehidupan dunia ini banyak melakukan kekeliruan, lebih banyak kelalaiannya daripada ketaatannya. Iya. Dan kadang dia jatuh di dalam dosa dan maksiat. Maka ini membuatnya selalu takut. Rasa takutnya ini mengakibatkan membuat dirinya selalu bersiap dan bersiap untuk menghadap, untuk mempersiapkan bagaimana keadaan dirinya ketika ia menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian dari keindahan di dalam surga ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan bahwa bangunan, atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bagaimana bangunan batu bata yang dengannya rumah-rumah surga itu dibangun. Bangunan penduduk surga ada yang batunya dari emas, ada yang batunya dari perak. Ada yang batunya dari emas dan ada yang batunya dari perak. Jadi tentunya bisa dipahami dari hadis yang sudah berlalu saya terangkan tadi bahwa ada dua surga dari emas, dua surga dari perak. Dua surga dari emas bejananya dan seluruh kandungannya. Tapi dalam sebagian hadis dirinci, sampai bata-batanya saja. Subhanallah, ada yang terbuat dari emas. Sebagian surga bata-batanya semuanya terbuat dari perak. Semuanya terbuat dari perak. Di dalam surga itu bukan hanya bangunan saja, tetapi di dalam surga juga ada kemah-kemah. Ada kemah-kemah. Allah firman, وَحُورٌ مَقَصُورَاتٌ فِي الْخِيَامِ. Ada bidadari-bidadari yang terturun di dalam kemah-kemah. Dia tidak pernah mengenal dunia lain kecuali apa? Di dalam kemah itu saja. Dan kemah-kemah ini diterangkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diterangkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, al-khaymatu durratun مجوهة طولها في السماء 30 ميلا في كل زاوية منها للمؤمن أهل لا يراهم الآخرون. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di dalam surga itu ada khemah. Khemah bagikan perhiasan mujawwah. Mutiara yang sangat besar sekali. Tingginya ke langit sejauh 30 mil pada setiap sudutnya. Sejauh 30 mil. Di setiap sudut kemah ini, seorang mukmin punya istri-istri. Dan di sudutnya, kalau dia berada di sudut, sudut yang sana tidak melihatnya. Sudut yang sana tidak melihatnya. Padahal apa? Padahal satu kemah. Padahal satu kemah. Iya. Dan mengingat tentang kemah ini, seorang hamba ketika berada di dunia berpikir, melihat rumah yang luas, tempat tinggal yang luas, tidak ada artinya. Jangankan rumahnya, kemah di surga saja, tidak apa? Ya. Tidak ada, tidak bisa dibandingkan dengan apa yang dia miliki dari kehidupan di dunia ini. Ya. Kemudian diterangkan, bagaimana di dalam surga itu ada kamar-kamar. Allah Subhanahu wa Taala berfirman, "Lakin alladziina taqaw rabbahum lahum ghurafun min fawqiha ghurafun mabniyatun tajri min tahtiha al-anhaar." Tetapi untuk orang-orang yang bertakwa kepada Rabb mereka. Ya, selalu ya, penghujungan surga itu selalu disebutkan sifat penduduk surga. Di sini disebutkan dengan sifat ketakwaan. Akan tetapi orang-orang yang bertakwa kepada Rabb-nya, untuk mereka ada kamar-kamar. Limpau gila gulapun, dia pasti ada kamar lagi. Kamar yang terbangun. Tajri min tahtiha al-anhaar. Mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mengalir di bawahnya sungai-sungai. Ini penyebutan kamar-kamar. Ya. Di ayat yang lain, وَهُمْ فِي الْغُرَفَاتِ آمِنُونَ. Dan mereka berada di kamar-kamar dalam keadaan aman sentosa. Ya. Ya, penuh dengan keamanan. Penuh dengan keamanan. Ya. Diterangkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Ya. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Kata beliau, "Inna ahlal jannati yatara'una ahlal ghuraf min fawqihim, kama yatara'una al-kawkab ad-durri al-ghabir fi al-ufuq min al-mashriq aw min al-maghrib lit-tafadul bainahum ma bainahum." Rasulullah bersabda, sesungguhnya di surga itu penduduk surga, ya, setiap penghuni kamar itu saling melihat ke kamar yang di atasnya. Jaraknya bagaimana dia lihat? Seperti dia melihat ke bintang yang jauh gitu. Ya. Padahal itu kamar-kamar di dalam surga. Terlihat seperti bintang yang berada di ufuk timur atau di ufuk barat. Karena memang ada perbedaan tingkatan di kalangan mereka di dalam surga tersebut. Iya. Di dalam surga tersebut. Kemudian dari keindahannya yang ingin saya terangkan di sini, di dalam Al-Quran diterangkan tentang sungai-sungai di dalam surga. Ya. Allah Subhanahu wa Taala berfirman, وَأُدْخِلَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ. Dan dimasukkanlah orang-orang yang beriman dan beramal saleh ke dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Ya, yang luar biasa. Sungai mengalir di bawahnya. Ya. Dan diterangkan di dalam ayat yang lain, bagaimana keadaan sungai-sungai di surga itu. مثل الجنة التي وعد المتقون ربما الصرجة ربما الجنة يا الله جنتك أنتم أرأي بالتقوى فيها أنهار من ماء غير آكل جل لم ير على سنية سنية dari air من غير آكل ini sungai yang pertama. Ya. Sungai yang pertama disebutkan dari sungai Minggiri Asin. Yang rasanya adalah rasa yang sangat sejuk sekali. Wa anharun min labanin lam yataghayyar ta'muhu. Dan ada sungai-sungai dia dari susu. Iya. Dari susu. Tapi tidak seperti susu di kehidupan dunia. Disimpan dua hari sudah basi. Iya. Ini susu rasanya tidak pernah berubah. Tetap segar. Lam yataghayyar ta'muhu. وأنهار من خمر لذة للشاربين. Dan ada anhar, sungai-sungai dari khamar. Ya. Tapi jangan dianggap seperti khamar di kehidupan dunia yang menghilangkan akal, ya, membuat pusing. Tapi ini adalah khamar yang sangat lezat bagi orang yang meminumnya. Wa anharun min asalin mutaffah. Ada sungai-sungai dari madu yang murni. Ya. Tidak perlu dipisahkan lagi, disaring antara karang dengan apa? Dengan madunya. Madu yang sangat murni sekali. Ini empat jenis sungai di dalam surga. Ya. Di ayat yang lain, yusqawna min rahiqin makhthum. Mereka diberi minum dari rahiq makhthum. Ya. Hitamuhu misk. Yang ujungnya, penutupnya penuh dengan wangi-wangian misk. Kemudian Allah mengingatkan, وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ. Dalam hal yang seperti inilah, orang-orang yang ingin berlomba, hendaknya berlomba untuk meraih dia. Ya. Yang berlomba, meraih hal-hal yang kehidupan dunia saja. Apalagi kalau dia berlomba-lomba, masuk di dalam perkara yang tidak bermanfaat. Kalau ingin berlomba-lomba, segera berlomba untuk mencapai surga yang Allah subhanahu wa ta'ala siapkan untuk orang-orang yang beriman. Dan di ayat yang lain Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan, وَتَقَابُمْ رَبُّهُمْ شَرَامًا طَهُورًا. Dan Allah memberikan untuk mereka minuman dari minuman yang penuh dengan kesucian, minuman yang sangat bersih, iya, yang sangat suci, disebutkan sebagai minuman tahura. Dan di beberapa hadis diterangkan nama-nama sungai, iya, diterangkan nama-nama sungai. Karena memang ya, ada sungai-sungai dikenal. Ada sungai Taihan di sorga, ada sungai Jaihan, ada sungai Qurar, ada sungai Nil. Ya. Dan mungkin kebanyakan kita hanya tahu sungai apa? Sungai Nil. Ya. Ada pun sungai Taihan, ini sungai berada di negeri Syam. Ya. Asalnya dia dari negeri Rum di Damaskus dan sekitarnya, ujungnya di Syam. Ya. Dan ada sungai Jaihan. Sungai Jaihan ini juga berada di perbatasan negeri Rum dahulu. Ujungnya berada di negeri Syam. Adapun Furat, ini adalah sungai berada di mana? Di Baghdad. Dan sungai ini semuanya mengetahui apa yang disebut dengan sungai ini. Diberikan dengan penamaan-penamaan. Ya. Diberikan dengan penamaan-penamaan. Ya. Dan seseorang melihat sungai di dunia, tentunya dianggap bahwa itu adalah suatu hal yang indah. Dan itu tidak bisa dibanding dengan sungai yang berada di surga dengan berbagai kenikmatannya. Tapi paling tidak penamaan-penamaan tersebut mengingatkan seorang hamba betapa indahnya surga Allah subhanahu wa ta'ala. Dan selalu ketika dia melihat apa yang ada di alam nyata, dia hidup di dunia ini, ya misalnya melihat tanah, dia ingat bagaimana tanah di surga lebih indah darinya. Dia mencium wangi-wangian, dia sejuk dengannya. Ya, dia tahu bahwa wangi-wangian di surga lebih sejuk daripada ini. Ya. Dia melihat sungai keindahannya. Dia tahu bahwa sungai di surga lebih indah daripada apa yang dia lihat. Dan ini semuanya selalu mengingatkan seorang hamba untuk lebih banyak bersegera dan bersegera menuju kepada surga Allah subhanahu wa ta'ala. Di surga itu ada namanya sungai kehidupan. Ya, Nahrul Hayat. Di mana sebagian dari penduduk neraka yang dari ahli tauhid, mereka disiksa dalam neraka sesuai dengan kadar dosa dan kesalahannya. Setelah itu mereka dikeluarkan dari neraka dalam keadaan gosong, sudah menjadi arang. Kemudian dilemparlah ke dalam sungai di sorga yang disebut, ya, di dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, fi nahril hayah, di dalam sungai kehidupan. Maka mereka pun yang sudah gosong ini tumbuh kembali, ya, seperti bijian yang tumbuh berada di pinggiran sungai, tumbuh kembali. Ya. Dan kembali menjadi manusia yang sempurna kemudian dimasukkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala ke dalam surga. Dan ini dari keindahan, ya, sungai yang berada di dalam surga. Di dalam surga itu ada tanaman. Ya. Ada tanaman. Dan ini disebutkan di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu berkata, "Anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yawman yuhajjiz. Suatu hari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan sebuah hadis. Wa inna rajulun min ahli al-bab. Dan waktu itu ada seorang dari penduduk desa dari Badia. Dia tidak tinggal di kota. Ya. Maka penduduk, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya, berkata, "Anna rajulan min ahli al-jannah ista'dana rabbahu fi dzar." Ya. Sesungguhnya seorang lelaki dari penduduk surga meminta izin kepada Rabbnya untuk menanam. Maka Allah firman kepadanya, "Awalaksa fi masyi'ta?" Ya. Allah firman kepadanya, "Bukankah kamu ya berada di surga sesuai dengan apa yang kamu kehendaki? Ya. Kamu ingin apa saja akan ada di dalam surga itu. Akan ada di surga tersebut dari kenikmatan. Ya. Dan kamu ingin menanam ada apa saja yang kamu ingin tanam." Maka penduduk surga ini berkata, "Bala, benar. Walakin uhibbu an azra." Tetapi saya ingin menanam sendiri. Ya. Fa asra'a wa badara. Maka ya, orang ini pun mulai menanam tanamannya. Ya. Menanam tanamannya. Maka segeralah tanamannya itu tumbuh dan menjadi tinggi. Ya. Berkembang seperti gunung. Seperti gunung. Ya. Kemudian Allah berfirman, "Dunaka ya ibn Adam, fa innahu la yushbi'uka syai'." Ya. "Fainahu la yushbi'uka syai'." Allah berfirman, "Ya, cukuplah anak Adam, sungguhnya itu tidak akan memuaskanmu." Ya, maksudnya dia akan terus menerus ingin seperti itu. Nah, maka mendengar kisah ini, ya, maka mendengar kisah ini, Arabi pun berkata, orang yang berada di kampung ini berkata, "Ya Rasulullah, la tajidu hadha illa Qurashiyan atau Ansariyan, fainahum ashabu zara. Amma nahnu falasna bi ashabu zara." Ya. Jadi ketika mendengar bahwa ada penduduk surga minta, ya, dia nanti menanam di surga, maka Rabi ini berkata, "Ya Rasulullah, yang seperti ini hanyalah orang Quraisy dan orang Ansari saja. Adapun kami di desa, kami tidak suka menanam. Kami tidak akan dapat seperti itu." Ya, maka Nabi pun tersenyum mendengar Rabi tersebut. Yang jelas di dalam kisah ini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan bahwa penduduk surga, ya, kadang dia menginginkan pada dirinya sesuatu, maka ia pun bisa melakukan apa yang diinginkan tersebut. Di dalam surga diberikan hal-hal untuknya, hal yang kadang tidak pernah dia lihat di kehidupan dunia. Ya. Dan di dalam surga itu ada pepohonan. Diterangkan di dalam Al-Quran sifat-sifatnya. Allah Subhanahu wa Taala berfirman, "Wa ashabul yamin, ma ashabul yamin, orang-orang yang berada di golongan kanan di surga. Tahukah kalian siapa yang berada orang-orang siapa yang merupakan golongan di sebelah kanan itu? Fi sidrin makhdud. Mereka berada di pohon sidr yang makhdud, wa talhin mamdud, wa dhillin mamdud. Ya, dahannya sangat panjang dan teduhannya sangat luas. Teduhannya sangat luas." Jadi disebutkan bagaimana surga ini di dalamnya ada pohon yang sangat luas sekali. Sampai di dalam hadis Anas bin Malik yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, ada juga dari riwayat Abu Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna fil jannati syajaratan yasiru ar-rakibu fi dhillaha mi'ata la yamla'uha." Sesungguhnya di dalam surga itu ada satu pohon. Ada satu pohon. Seorang yang berjalan di bawah teduhan pohon ini, berjalan 100 tahun, dia belum keluar dari teduhan pohon ini. Baru satu pohon. Ya. Dia pohon, rindang, penuh dengan teduhan. Ya. Dia berjalan di bawah teduhannya. Selama 100 tahun, belum selesai. Dia meninggalkan pohon tersebut. Ya. Makanannya, buah-buahan yang ada di pohon itu, tidak pernah terputus. Ya. Ukuluha da'imun wa dhilluha. Makanannya kekal. Wa dhilluha, demikian pula teduhannya selalu menuduhi seorang hamba. Selalu menuduhi seorang hamba. Iya. Ini diantara penjelasan bagaimana pohon-pohon di surga tersebut. Iya. Dan di surga itu kadang dibahasakan dengan bahasa kebun. Karena itu, iya, di sebagian ayat Allah Subhanahu wa Taala berfirman, فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فهم في روضة يحبرون. Adapun orang-orang yang beriman dan beramal saleh, mereka berada di dalam raudhah, berada di dalam tanah, berada di dalam taman. Yuhbarun, mereka penuh dengan kenikmatan di dalamnya. Penuh dengan kenikmatan di dalamnya. Iya. Ini disebut raudhah al-jannah, riyadul jannah, taman-taman surga. Taman-taman surga. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menyebutkan keindahan taman-taman surga ini. Dan beliau sendiri menggambarkan bahwa antara rumahnya dan mimbar yang beliau bagi khutbah itu adalah taman dari taman-taman surga. Taman dari taman-taman surga. Kata beliau, ma baina mimbari wa baiti rawdatun min riyadil jannah. Antara mimbarku dan rumahku itu adalah taman dari taman-taman surga. Di surga itu ada pasar. Di surga ada pasar. Ya. Yeah. Tapi jangan dipikirkan seperti pasar yang biasa kita lihat di dunia ini. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis Anas bin Malik yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Inna fil jannati lasuqan. Sesungguhnya di dalam surga itu ada pasar. Ya'tunaha kulla jum'ah. Penduduk surga mendatangi pasar tersebut setiap hari Jumat. Fatahubbu rihu shimal. فتحثوا في وجوههم وثيابهم فيزدادون حسنا وجمالا. Di surga itu ada pasar, mereka datang setiap hari Jumat, maka datanglah angin itu ya, dari arah utara. Angin datang dari arah utara, lalu menerpa wajah mereka dan pakaian mereka, sehingga mereka bertambah keindahan dan bertambah keelokan. Subhanallah, pasar kembali bukannya mukanya apa namanya seperti orang yang kembali ke pasar, ya, biasanya sudah kusut dengan keadaan pasar. Ini tidak, kembali dengan keadaan yang lebih indah lagi, lebih elok lagi pada pakaian dan wajah mereka. Rayyuna ila ahlihim wa qad izdaru husnan wa jamalan. Mereka kembali kepada keluarga-keluarga mereka, kembali ke istri-istri mereka. Mereka sudah bertambah keindahan dan keelokan. Maka istri-istri mereka berkata, wallahi laqad izdadtu ba'dana husnan wa jamala. Istri-istri mereka bersumpah demi Allah, kalian ini kembali, ya, baru saja meninggalkan kami dan kalian kembali sudah bertambah keindahan dan keelokan. Maka orang-orang yang baru kembali dari pasar ini, para suaminya pun berkata, wa antum wallahi laqad izdadtum ba'dana husnan wa jamala. Kalian juga demi Allah, kalian ini setelah kami tinggalkan, kalian bertambah cinta, kecantikan dan keelokan. Ini keadaan penduduk surga. Pada setiap Jumatnya mereka ke pasar. Mereka kembali dan lebih indah lagi. Lebih indah dan lebih indah. Lebih indah dan lebih indah. Dan di surga itu, hadirin sekalian yang dihormati dan dimuliakan, ada tingkatan-tingkatan dan derajat-derajatnya. Ada tingkatan-tingkatan dan derajat-derajatnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan ya, di dalam beberapa hadis bagaimana tingkatan-tingkatan di dalam surga tersebut. Ya, di dalam sebagian hadis diterangkan bahwa di dalam surga ada 100 derajat. Ada 100 derajat. Ya, di sebagian hadis diterangkan bagaimana orang-orang yang berjihad di jalan Allah ya, disiapkan untuk mereka ya, derajat yang tinggi. Disiapkan untuk mereka derajat yang tinggi. Antara dua derajat luasnya seluas langit dan bumi. Seluas langit dan bumi. Dan ini adalah hal yang Allah subhanahu wa ta'ala jelaskan di dalam Al-Quran. Allah firman, وَمَنْ يَأْتِ رَبَّهُ مُؤْمِنًا قَدْ عَمِلَ الصَّالِحَاتِ فَأُولَٰئِكَ لَهُمُ الدَّرَجَاتُ الْأُولَىٰ. Barang siapa yang menghadap kepada Rabbnya dalam keadaan dia beriman dan beramal saleh, maka untuk mereka amalan-amalan mereka, untuk mereka tingkatan-tingkatan yang tinggi di surga. Tingkatan yang tinggi di surga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis, "Inna fil jannati 100 darajah a'addaha Allah lil mujahidin fi sabilihi." Sesungguhnya di dalam surga ada 100 derajat Allah siapkan untuk orang yang berjihad di jalannya. Ini khusus untuk siapa? Yang berjihad saja. Ya. Belum lagi penduduk surga yang lainnya, amalan surga yang lainnya. Kullu darajatain ma bainahuma, antara dua derajat, antara keduanya seluas langit dan bumi. Seluas langit dan bumi. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fa idza sa'altumullaha fas'aluhu al-firdaus." Kalau kalian memohon kepada Allah, mohonlah surga Firdaus. Mohonlah supaya diberikan untuk kalian surga Firdaus. Fa innahu awsatul jannah. Sebab surga Firdaus ini adalah pertengahan surga. Berada di tengahnya. Wa ala al-jannah, dan paling tingginya. Ya, dia berada di tengah dan paling tingginya. Wa fawqahu arsyur rahman. Dan di atasnya ada arsy ar-rahman. Wa minhu tatahajjaru al-anhar. Dan dari surga Fir'aun ini, dari surga Fir'aun ini, mengalirlah sungai-sungai darinya. Subhanallah, dari atas mengalir ke bawah sungai-sungai. Ya. Betapa keindahan di dalam surga ini. Ini berbagai derajat. Ya Allah subhanahu wa ta'ala terangkan untuk penduduk surga. Ya. Dan luasnya surga diterangkan di dalam Al-Quranul Karim di beberapa ayat. Di antaranya adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala, وسارئوا إلى مغفرة من ربكم وجنة أرضها السماوات والأرض. Bersegeralah kalian menuju kepada pengampunan dari Rabb kalian dan menuju kepada jannah surga yang hamparannya seluas langit dan bumi. Hamparannya seluas langit dan bumi. Iya. Dan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari Anas bin Malik dan lainnya, setiap dari surga dan neraka itu ada penduduknya masing-masing. Ada penduduknya masing-masing. Penduduk surga ini setelah semuanya masuk ke dalam surga, masih saja surga itu di luar. Ya, masih ada saja di dalam surga itu kekosongan. Maka Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan makhluk-makhluk yang menghuni surga-surga yang masih kosong tersebut. Ya, surga-surga yang masih kosong tersebut. Hal yang sangat luas kan? Ya, hal yang sangat luas yang didapatkan oleh seorang hamba di dalam surga ini. Kemudian, ya, di dalam surga ini ada telaga. Ya, ada telaga yang disebut dengan nama Al-Kautsar. Dan ini telaga diberikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman, "Inna a'tainakal kautsar." Sungguhnya kami telah memberikan kepada engkau wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Al-Kautsar. Diberikan kepada engkau Al-Kautsar. Dan disebutkan hadis-hadis oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam penyebutan tentang telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam pada hari kiamat. Ya, ada telaga beliau di padang mahsyar. Dan setiap nabi dan rasul memiliki telaga masing-masing. Memiliki telaga. Ya. Setiap nabi dan rasul. Dan nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memiliki telaga. Disebutkan sifat telaganya di beberapa hadis. Ya. Penyebutan sifat telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan jaraknya. Sebagian riwayat dikatakan bahwa jarak telaga beliau dari Ailah menuju ke Sana'a. Ya. Dari Ailah, sebuah negeri berada di Syam, menuju ke Sana'a, ibu kota negeri Yaman. Disebutkan jaraknya. Ya. Di sebagian riwayat disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Madinah menuju kepada Uman. Menuju kepada Uman. Ya. Disebutkan jarak. Sebagian ulama berkata bahwa Nabi menyebutkan beberapa kota. Ini sesuai dengan orang yang bertanya. Kalau orang yang bertanya dari Yaman, dia kenal Yaman, maka disebutkan Sana'a dan Naba. Ayolah, dua kota yang dia kenal. Kalau dia bertanya dari penduduk yang mengerti Madinah dan Uman, maka disebutkan kota yang dia kenal. Ya. Sebagai riwayat, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwa panjangnya sama dengan lebarnya perjalanan satu bulan. Ya, orang yang diteladani Nabi, panjang dan lebarnya perjalanan apa? Perjalanan satu bulan. Ya. Telaga ini diterangkan tentang bagaimana pencipatannya. Airnya lebih putih daripada susu. Lebih mengkilat daripada perak. Lebih harum dari kasturi. lebih manis daripada madu. Siapa yang minum satu teguk dari air ini, dia tidak akan haus selama-lamanya. Dia tidak akan haus selama-lamanya. Di telaga tersebut ada bejana-bejana untuk minum. Jumlahnya seperti bintang di langit. Penyebutan seperti bintang di langit, kata para ulama, punya dua makna. Makna yang pertama, menunjukkan indahnya bejana tersebut. Seperti apa? Bintang di langit. Dan makna yang kedua, menunjukkan bahwa bejana itu sangat banyak. Tidak perlu antri untuk minum. Tidak perlu desak-desakan. Apalagi berantem untuk minum. Tapi dia akan minum dengan sejuk, penuh dengan kenikmatan. Dan harus diketahui bahwa pembahasan tentang telaga, hadis-hadis mutawatir dari Nabi. Dan sebagian ulama ada yang menafsirkan bahwa Al-Kautsar, yang kalau kepastiannya dalam dalam beberapa hadis diterangkan bahwa Al-Kautsar ini telaga di dalam surga. Tapi Al-Haus juga ada telaga di padang mahsyar. Dia juga disebut Kautsar. Ya, dan mungkin dari sebabnya karena telaga ini yang berada di padang mahsyar ini itu dialiri aliran air yang berasal dari surga. Berasal dari surga. Maka yang minum di sini hanya umat Islam. Tapi Nabi SAW mengabarkan. Dan ini ingat ya, bahwa telaga ada dua. Ada telaga di padang mahsyar, dan ada telaga di mana? Di dalam surga. Jadi pada mahsyarnya saja demikian sifat dan keindahannya. Apalagi yang apa? Di dalam surganya. Di dalam telaga ini, telaga Nabi SAW ini, yang di mana? Yang di pada mahsyar ini. Yang minum darinya hanya umat beliau saja. Dan dikabarkan dalam sejumlah hadis bahwa ada sekelompok manusia yang diusir dari telaga Rasulullah SAW. Diusir dari telaga Rasulullah SAW. Nabi mengenali mereka. Nabi berkata, ummati, ummati. Mereka adalah umatku, umatku. Tapi diusir dari telaga. Kemudian diterangkan kepada Nabi SAW. Apa yang menyebabkan mereka diusir dari telaga? Rasulullah SAW menjelaskan bahwa ada yang mengatakan kepadanya, innaka la tadri ma ahdathu ba'daka. Sungguhnya engkau Nabi Muhammad tidak mengetahui apa yang diadakan oleh orang-orang itu setelah engkau meninggal. Jadi rupanya mengadakan perkara baru ini yang menyebabkan mereka diusir dari telaga. Karena itu kata para ulama, golongan yang terusir dari telaga itu ada beberapa jenis. Pokoknya mereka adalah orang-orang yang mengada-adakan perkara baru. Dan mengada-adakan perkara baru itu kadang dia adalah orang yang murtad keluar dari Islam. Dan kadang dia adalah orang yang berbuat bid'ah. Dan kadang orang yang berbuat dosa besar. Karena itu, hendaknya berhati-hati. Jangan sampai di hari yang mengerikan itu, pada saat matahari dikaskan di atas kepala, dengan sedemikian dekatnya, kita di kehidupan dunia saja berada di siang hari, matahari dalam keadaan terik yang sangat panas, luar biasa kelebihan dan luar biasa siksaan yang kita dapatkan. Ini matahari didekatkan di atas kepala hanya sejarah 1 mil, begitu ya di teks hadisnya. Dan ada 2 penafsiran para ulama tentang makna 1 mil. Ada yang menafsirkan 1 mil jarum panjang seukuran 1 jengkal. Nah itu kadang kita mendengar ada yang membahasakan matahari dekatkan 1 jengkal di atas kepala. Ini penafsiran yang pertama. Ada yang menganggap 1 mil itu adalah apa? Mil ukuran yang dikenal. Kalaupun itu mil darat, mil laut, dia tidak lebih dari 2 kilo. 1 kilo sekian. Sangat dekat sekali. Matahari sedemikian jauh di atas kepala kita. Sudah sedemikian menyiksanya. Apalagi di padang mahsyar. Hari yang sangat mengerikannya. Para nabi dan para rasul semuanya takut. Semuanya hanya berpikir nafsi, diriku. Diriku. Di para nabi dan para rasul, wali-wali Allah yang paling dekat kepada Allah. Mereka hanya berkata apa? Diriku. manusia dikumpulkan dalam keadaan tidak beralas kaki, belum dikitan, tidak berpakaian. Sebagian sahabat berkata, ya Rasulullah, kalau begitu saling melihat. Kata Nabi, perkara lebih dahsyat daripada itu. Tidak ada kesempatan untuk saling melihat. Lupa sudah. Ya, seorang anak dari ayahnya, suami dan istrinya, seorang kekasih kepada kesayangannya, semuanya dia lupa. Hanya dia pikirkan dirinya dan dirinya. Hari yang dahsyat tersebut, ya, Allah memberikan kenikmatan pada setiap umat. Setiap Nabi memiliki telaga masing-masing. Kalau dia tidak minum dari telaga Nabi, bagaimana keadaannya kira-kira? Satu harinya di hari kiamat, di sebagian ayat dikatakan seperti 1000 tahun. Di sebagian ayat seperti 5000 tahun, 50.000 tahun, satu hari. Iya, di hari. Maka ini semua hendaknya selalu kita ingat, selalu kita mengingatnya. Dan ini yang menyebabkan seorang hamba ketika dia masuk dalam pembahasan surga, dia sangat ingin mendapatkan surga tersebut, tapi dia juga mengingat bahwa harus ada bayaran dan harus ada amalan yang dia persiapkan untuk meraih surga itu. Ya, untuk meraih surga tersebut. Maka secara umum bahwa surga ini mengingat kepada surga, hendaknya apa selalu lebih mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau membahasakan tentang surga dan beliau bahasakan dunia dibanding akhirat. Kalian sangat remeh dunia ini. Ya, dalam Al-Qur'an Allah firman, "Fama mata'ul hayati dunya fil akhirati illa qalil." Tidaklah kehidupan dunia itu dibandingkan akhirat kecuali sedikit saja. Sangat sedikit. Ya. Kalimat qalil ini menunjukkan penghinaan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ladarul akhirati khair wa lanima darul muttaqin." Sungguh kehidupan negeri akhirat itu adalah lebih baik. Itu sebaik-baik tempat, sebaik-baik rumah bagi orang-orang yang bertakwa. Sebaik-baik rumah bagi orang-orang yang bertakwa. Iya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperumpamakan bagaimana dunia yang kita ini. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, beliau berjalan bersama para sahabatnya, bersama sebagian sahabatnya melalui sebuah pasar. Kemudian mereka melalui bangkai anak kambing yang cacat telinganya. Nabi mengangkat bangkai anak kambing ini. Beliau berkata kepada para sahabatnya, siapa yang membelinya dengan harga 1 dirham? Satu dirham, satu mata uang perak. Murah harganya. Iya, murah. Siapa yang membelinya dengan harga murah? Ya, anggaplah siapa yang membeli dengan harga 20 ribu. Hah? Kambing harga 20 ribu, murah sih. Kata para sahabat, ya Rasulullah, diberi pun belum tentu kami terima. Sebab ini adalah apa? Bangkai. Kata Nabi SAW, kalau begitu siapa yang mengambil cuma-cuma? Kata para sahabat, ya Rasulullah, hidup pun belum tentu kami mengambilnya, dia cantik. Maka Nabi SAW bersabda, wallahi lad dunya ahwal inda Allahi min hadhihil bahima. Kata beliau, demi Allah, sungguhnya dunia lebih hina di sisi Allah daripada bangkai. Ya. Ini kedudukan dunia di sisi Allah. Dunia yang dikejar oleh banyak manusia, ya, air liurnya keluar di belakangnya di dalam mengejarnya. Dia menjual agamanya untuk dunia tersebut. Kadang membuat ia jatuh di dalam dosa dan maksiat yang membuat Allah murka kepadanya. Ini yang dikejar oleh sebagian manusia. Ya. Jadi dalam mengingat surga ini akan membuat seorang hamba seimbang di dalam berpikir. Dan ia kalau melihat kehidupan dunia, ia mengambil dari dunia adalah hal yang dengannya bisa menyambungnya ke negeri akhirat. Ya. Karena orang-orang yang saleh, kadang dunia berada di tangannya, tapi tidak di hatinya. Dunia di mana? Di tangannya, tetapi tidak di hatinya. Dia memiliki dari dunia, dia manfaatkan untuk kebaikan, dia manfaatkan untuk ketaatan. Dengannya dia mencapai berbagai pahala yang sangat besar di sisi Allah. Tapi hatinya selalu terikat dengan surga. yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam hatinya selalu dia takut dari api neraka. Inilah seorang mukmin. Inilah seorang mukmin. Dan ini di antara keindahan syariat Islam dan nikmatnya seorang hamba mempelajari fikih tentang indahnya surga. Tentang indahnya surga. Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, beliau memperumpamakan bagaimana tempat cambuk orang yang berjihad di jalan Allah. Dia memiliki tempat cambuk, biasanya ada tempat simpan untuk cambuk seseorang yang dia pakai. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Mawdi'u khawfin fil jannati khairun minad dunya wa ma fiha." Kedudukan tempat cambuk ini di surga itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Daripada dunia dan seisinya. Tidak ada nilainya. Ya. Satu amalan kebaikan subhanallah, tempat cambuk saja yang dipakai untuk berjihad, nilainya tidak bisa diukur dengan apa? Dunia dan seisinya. Ya. Inilah dari kenikmatan dan keindahan seseorang itu melihat kepada kehidupan akhirat, membuat pikirannya jernih, kehidupannya seimbang. Walaupun dia di dalam kehidupan dunia ini, ya, dia sudah berusaha tiba-tiba Allah tidak menakdirkan itu menjadi miliknya, atau dia kena musibah sebagian dari hartanya hilang, ya, tidak akan membuat dirinya berat. Tidak akan membuat dirinya berat, sebab dia tahu semua itu berasal dari Allah. Dan kalau dia bersabar, apa yang disiapkan oleh Allah sebagai gantinya itu lebih baik dan lebih banyak lagi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Akan menjadi ringan hal tersebut. Ya. Dia ketika melihat jatuh di dalam kesedihan-kesedihan, maka ia pun tatkala mengingat tentang surga Allah Subhanahu wa taala terbangkit semangatnya. Bagaimana ia lebih mendekatkan diri kepada Allah supaya mendapatkan kehidupan yang lebih baik, lebih kekal, yaitu kehidupan di dunia akhirat. Kemudian di antara keindahan surga ini, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaa'an bima kanu ya'malun." Seorang jiwa itu tidak mengetahui apa yang Allah sembunyikan dari kesejukan pandangan mata. Surga disebutkan kesejukan pandangan mata, sebab siapa memandangnya dia akan sejuk melihatnya. Sejuk melihatnya. Di dunia ini saja kadang kita melihat pemandangan yang indah, luar biasa sejuknya. Ya. Dan ini tidak ada artinya kalau dibanding dengan apa? Dibanding dengan kehidupan akhirat. Dibanding dengan kehidupan akhirat. Ya. Dan di dalam surga ada sebagian kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala sembunyikan sebagai balasan untuk amalan yang mereka lakukan. Di dalam hadis qudsi Allah berfirman, "A'adattu li'ibadi as-salihin." Aku telah menyiapkan untuk hamba-hambaku yang salih. "Ma la 'aynun ra'at." Hal yang tidak pernah dilihat oleh mata. "Wa la udhunun sami'at." Hal yang tidak pernah didengar oleh telinga. "Wa la khatara 'ala qalbi bashar." Dan tidak pernah terlintas di hati manusia. Tidak pernah terlintas di hati manusia. Ini sebagian dari kenikmatan surga. Ingat, sebagian dari apa? Kenikmatan surga ada yang sifatnya seperti ini. Dan sebagian kenikmatan surga yang lainnya digambarkan, didekatkan. Kita kenal pohon di dunia, didekatkan. Bagaimana pohon di akhirat? Kita kenal sungai di dunia, didekatkan. Bagaimana sungai di akhirat? Itu semuanya pendekatan. Dari sisi nama saja pendekatannya. Adapun dari sisi hakikatnya, tentunya sangat berbeda antara apa yang disebut untuk akhirat dan apa yang kita lihat di dunia ini. Apa yang kita lihat di dunia ini. Karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan hadis qudsi ini bahwa Allah firman, "A'adattu li 'ibadi as-salihin." Aku telah siapkan untuk hamba-hambaku yang salih. "Ma la 'aynun ra'at." Kenikmatan yang tidak pernah dilihat oleh mata. "Wala udhunun sami'at." Tidak pernah didengar oleh telinga. "Wala khatara 'ala qalbi bashar." Tidak pernah terlintas di hati manusia. Tidak pernah terlintas di hati manusia. Iya. Dan kita tahu ya bahwa di dalam sebagian hari, diterangkan bagaimana kisah penduduk neraka yang paling terakhir keluar dari neraka dimasukkan ke surga. Ini pembahasan akidah di pembahasan syafaat. Karena dalam keyakinan Islam penduduk neraka itu dua macam. Ada yang kekal di dalam neraka selama-lamanya, dan ada yang disiksa di dalam neraka sementara itu sesuai dengan kadar dosanya. Yang terakhir keluar ini adalah seorang hamba. Ya. Sudah sekian lama ia bermohon kepada Allah dibalikkan dari neraka. Sekian lama. Ada beberapa riwayat yang menyebutkan, ada yang menyebutkan sudah 1000 tahun ia memohon dikeluarkan dari neraka. Ia hanya memohon, ya Allah, keluarkan saya dari neraka. Ya. Saya bersumpah, dia bersumpah dengan sumpah yang sangat banyak. Tidak akan meminta kecuali itu saja. Yang penting dikeluarkan dari neraka. Maka Allah berfirman kepadanya, wahai hambaku, barangkali kalau saya kabulkan doamu, aku kabulkan doamu, kamu akan meminta permohonan yang lain. Dia pun bersumpah dengan sumpah-sumpah yang berat. Mau dia tidak meminta kecuali itu saja. Allah kabulkan doanya, dia dikeluarkan dari neraka. Ya. Dia pun berada antara surga dan neraka. Di kejauhan sana dia melihat surga yang penuh dengan keindahan. Tidak lama dia berdiri, dia berkata, ya Allah, dekatkanlah aku kepada surga. Saya tidak memohon kepadamu kecuali itu saja. Ya. Allah firman, betapa pengkhianatnya kamu, wahai hamba. Ma'abadarak. Betapa kamu berkhianat. Dia pun bersumpah dengan sumpah-sumpah yang berat. Ya. Agar supaya didekatkan ke surga. Dia tidak meminta kecuali itu saja. Allah subhanahu wa ta'ala kabulkan doanya. Didekatkanlah ia ke surga. Belum berapa lama dia berdiri dekat surga. Ia pun kembali memohon kepada Allah. Ya Allah, masukkanlah saya ke surga. Masukkanlah saya ke surga. Maka Allah pun memasukkan dia ke surga. Allah firman kepadanya, berhayallah. Berhayallah apa yang kamu inginkan. Ia pun berhayal apa yang diinginkan. Ya. Perhatikan, kita di dunia ini bisa banyak berhayal, ya kan? Ingin itu. Ya. Ini disuruh berhayal apa yang kamu inginkan. Terus dia berhayal apa yang diinginkan. Dia sebut. Ya. Dia berkata sudah. Allah firman tidak. Terus kamu berhayal. Terus dia berhayal sampai putus sudah hayalan. Tidak ada lagi yang bisa dihayalkan. Ya. Allah berfirman kepadanya, untukmu apa yang kamu minta dengan semisal dengannya, yang semisal dengannya 5 kali. Ya. Dalam sebagian riwayat diterangkan, untukmu apa yang kamu minta dan 10 kali lipat seperti apa yang kamu minta tersebut. Ini orang yang apa? Orang yang paling terakhir masuk ke dalam surga. Ya. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Anas bin Malik, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Yu'ta bi an'ami ahli an-nar yawm al-qiyamah." Didatangkan. Ya. Orang yang paling didatangkan dari penduduk neraka, orang yang paling nikmat kehidupannya di dunia. Kalau paling nikmat, paling hebat, dia sudah yang paling hebat kehidupannya di dunia. Paling nikmat. Maka penduduk neraka ini ya, dicelupkan di dalam neraka 1 kali celupan. Kemudian dikatakan kepadanya Ibnu Adam, "Hal ra'aita khairan qat?" Wahai anak Adam, pernahkah kamu melihat ada kebaikan? Ya. Padahal ini adalah orang yang apa? Ya. Paling nikmat di dunia. Mungkin kalau diperiksa isi kepalanya semuanya kenikmatan yang dia saksikan apa? Di dunia. Tapi setelah dicelupkan, dia ditanya, "Apakah kamu pernah melihat kebaikan?" Apa jawabannya? Ya. "La wallahi ya Rabb." Tidak, demi Allah ya Rabb. Bersumpah lagi. Tidak demi Allah. Dia tidak pernah melihat apa? Kebaikan. Kemudian diterangkan, "Wa yu'ta bi ashaddin nasi bu'tan fid dunya min ahli al-jannah." Didatangkan dari penduduk surga orang yang paling susah kehidupannya di dunia. Ya. Kalau ada yang kena derita, ada yang kena kepapahan, kesusahan, ini orang yang paling susahnya sudah di dunia. Paling banyak sudah ujian dan cobaannya, tapi dia penduduk surga. Maka payus bagus, sabagatan fil jannah, ia pun dicelupkan di dalam surga 1 kali celupan. Kemudian dikatakan kepada Ibn Adam, "Hal ra'aita bu'tan qat?" Wahai anak Adam, apakah engkau melihat ada kesusahan? Hal marra bi ashiddatin qad, apakah pernah lewat di dalam kehidupanmu kamu pernah susah? Maka dia berkata, la wallahi wa rabbu, tidak demi Allah ya Rabbu. Dia lupa semua kesusahannya itu. Dia lupa seluruh apa? Kesusahannya tersebut. Dia hanya mengingat kebaikan dan indahnya surga itu. Nah, maka ini dari hal yang hendaknya selalu menghibur kita. Selalu menghibur kita. Bahwa orang mukmin itu, walaupun di dalam dunia ini kadang guna meraih surganya ada kesulitan. Dan dia harus melewati rintangan-rintangan. Kadang kesulitannya berarah pada dirinya sendiri. Dia terbiasa mengikuti hawa nafsunya. Dia harus keluar dari lingkup hawa nafsu ini. Dia kadang terbiasa dengan kebiasaan-kebiasaan. Harus dia putus. Kadang rintangan tersebut dari keluarganya, anak-anaknya, dari tetangganya. Tetapi surga yang menjadi harapannya itu akan menjadi ringan baginya. Dan Nabi SAW telah mengingatkan, hukfatil jannatu bil makari wa hukfatil naru bil syahwat. Sesungguhnya surga itu diitari dengan hal-hal yang tidak menyenangkan. Ini surga, waktu salat dia harus putus tidurnya. Ini surga, di malam hari manusia tidur, dia berdiri salat malam. Ini surga, orang-orang melampiaskan amarahnya, dia pandai menahannya. Dia pandai untuk bersabar. Di musim hujan, dia harus menahan dinginnya air, guna berwudu, lalu menunaikan sholat. Itulah surga. Kadang diitari dengan hal-hal yang hamba itu tidak senang dengannya. Tidak senang dengannya. Tapi neraka sebaliknya. Kata Nabi, wahuffatin naru isyahwat. Neraka itu diitari dengan hal yang penuh dengan syahwat. Memang enak. Menggiurkan. Menarik. Tapi ingat, ujungnya adalah apa? Ujungnya adalah neraka. Dan disinilah orang ini kadang kurang di dalam memperhatikannya. Kadang dia lakukan sebuah perbuatan, dia nikmat di dalamnya. Dia anggap dirinya sulit terlepas dari perbuatan tersebut. Padahal kalau dia mengingat bagaimana surga Allah Subhanahu wa taala, bagaimana dahsyatnya neraka, akan ringan seluruh hal tersebut bagi dirinya untuk meninggalkan. Dan ini diantara kenikmatan seorang hamba mempelajari indahnya surga yang Allah Subhanahu wa taala siapkan. Di dalam surga disebutkan sifat makanan penduduk surga. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa amdalnahum bi fakihatin wa lahmin mimma yashtahun." Dan kami lapangkan mereka dengan berbagai buah-buahan. Dan daging apa yang mereka berselera untuk memakannya. Mereka ingin makan daging apa saja, apa yang mereka senangi akan hadir di depannya. Mereka ingin buah-buahan, buah-buahan apa saja mudah untuk dia petik. Kita yang dia. Ini kenikmatan bagi penduduk surga. Semuanya dijamin untuk mereka. Semuanya dijamin untuk mereka. Seakan-akan segala hal itu didekatkan. Didekatkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk seorang hamba di dalam surga. Terkait dengan buah-buahan ini, di dalam sebagian ayat dijelaskan tentang sifat buah-buahan tersebut. Di antara sifatnya disebutkan buah-buahannya banyak. Mutaji'ina fiha yad'una fiha bifakihatin katsiratin wa syarab. Mereka hanya bersandar-sandar saja. Mereka memanggil, didatangkan buah-buahan yang sangat banyak dan berbagai minuman. Dan berbagai minuman. Dan di dalam ayat yang lain, yad'una fiha bikulli fakihatin aminin. Mereka mampu untuk memanggil segala jenis buah-buahan, apa saja yang mereka inginkan dengan penuh keamanan. Penuh keamanan. Di ayat yang lain diterangkan, wafakihatin mimma yatakhayyarun. Dan mereka bebas memilih buah-buahan, apa yang mereka pilih. Di surah Ar-Rahman disebutkan dua surga. Dua surga yang pertama, dua surga yang kedua. Dua surga yang pertama yang lebih tinggi diterangkan, min kulli fakihatin fihima min kulli fakihatin zawjan. Di dalam dua surga itu terdapat buah-buahan itu berpasang-pasangan. Setiap buah ada pasangannya. Ada pasangannya masing-masing. Dan di surga yang kedua disebutkan fihi mafakihatun wa nakhlun wa rumman. Di dalamnya ada buah-buahan, ada pohon korma, dan ada pohon lima. Namun di dua surga yang pertama itu lebih sempurna kenikmatannya. Jaya jalan disifatkan wafakihatin kathiratin la maqtu'atin wa la mamnu'ah. Buah-buahan yang sangat banyak tidak pernah terputus. Bagi dunia ini musim durian ada musimnya, ingin mangga ada musimnya. Kalau di akhirat di surga tidak pernah terputus. Apa saja diinginkan ada. Wala mamnu'ah, tidak ada larangan. Tidak ada larangan. Di dunia ini kebun sudah milik kita saja. Kadang kita harus berhati-hati memakannya. Karena itu mengganggu apa? Mengganggu kesehatan. Tapi di akhirat tidak ada yang bisa melarang. Tidak ada larangan. Apa yang masuk tubuhnya pun menjadi baik baginya. Dan ini dari kesempurnaan kenikmatan untuk penduduk surga. Di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal muttaqina fi dhilalin wa 'uyun wa fawakih mimma yashtahun." Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa itu berada di bawah teduhan dan di bawah mata-mata air. Dan mereka selalu berada di bawah buah-buahan apa yang mereka kehendaki. Apa yang mereka kehendaki. Ini di antara pembahasan ayat-ayat Al-Quran tentang apa? Makanan di dalam surga. Ya, luar biasa. Kalau ingin mengingat tentang buah di dalam surga ini. Ya. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah melakukan atau pernah berdiri di atas mimbar. Kemudian seakan-akan beliau ingin memetik sesuatu. Setelah itu beliau mundur, tidak jadi memetiknya. Maka ketika para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, kenapa engkau tadi seakan-akan ingin memetik sesuatu, tiba-tiba kamu mundur?" Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inni uridul jannah pada tawaltu minha ulfudan." Sungguhnya saya melihat surga tadi, saya sudah mengambil satu ranting darinya. "Law akhadtuhu la akaltum minhu ma baqiyatid dunya." Kata Nabi, andai kata saya ambil ranting buah ini, kalian makan darinya, tidak ada lagi dunia yang tersisa untuk kalian. Tidak ada lagi selera untuk hidup di dunia. Andai kata diambil oleh Nabi, para sahabat makan sudah. Mereka tidak ada lagi selera untuk hidup. Tidak ada lagi selera untuk hidup. Sebab tidak ada lagi kenikmatan. Tatkala sudah merasakan nikmatnya. Dari buahan yang berada di surga tersebut. Dan ini di antara hal yang hendaknya selalu kita ingat. Dan Rasulullah SAW menggambarkan tentang makanan di surga ini dengan hal yang sangat indah. Di dalam surga penduduknya dihiasi dengan pakaian. Dan pakaiannya disebut di dalam Al-Quran di beberapa ayat. Yalbasuna thiyaban khudran min sundusin wa istabrak. Mereka memakai pakaian yang hijau dari sundus dan istabrak. Ini dua jenis dari sutra yang paling indah. Walibatuhum fiha harir. Di sebagian ayat dan pakaian mereka di dalam surga itu adalah sutra. Karena itu di kehidupan dunia ini seorang laki-laki dilarang memakai sutra. Sebab itu adalah pakaian untuk penduduk surga di mana? Di akhirat. Penduduk surga di akhirat. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim atau Imam Muslim saja, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man yadkhulul jannata yan'am la yab'ath la tabla thiyabuhu wa la yaqna shababuhu." Barang siapa yang masuk ke dalam surga, dia akan selalu mendapat kenikmatan, tidak pernah putus asa. Pakaiannya tidak akan pernah usang. Kalau kita di dunia ini pakai pakaian hari ini masih baru. Besok masih baru. Lusa sudah agak baru. Besoknya lagi sudah dulunya baru. Bukan lagi baru ya. Tapi dulunya adalah apa? Adalah baru. Penduduk surga pakaiannya selalu baru. Selalu baru. tidak pernah usang fajarnya. Wala yafna shababuhu, dan usia muda mereka tidak pernah kan? Tidak pernah sirna, selalu dalam keadaan di usia muda. Ya, selalu di keadaan usia muda. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, suatu hari dihadiahkan untuk beliau pakaian luar dari sutra. Ya. Dan Nabi melarang memakai sutra. Tapi orang-orang kabur melihat sutra tersebut. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wallazi nafsu Muhammadin bi yadihi." Demi jiwa Nabi Muhammad yang berada di tangannya. "Lamanadilu sa'ad ibn Mu'ad fil jannah ahsan min hadha." Sungguh tisu-tisu yang dipakai oleh Sa'ad bin Mu'ad radhiyallahu ta'ala anhu di surga itu lebih bagus daripada ini. Ya, tisunya saja sudah lebih indah daripada sutra tersebut. Ya. Ini perhatikan ya. Dari keadaan Nabi mengobati para sahabatnya. Nabi dihadiahkan sutra. Sahabatnya kagum dengan sutra itu. Padahal dilarang memakai sutra bagi laki-laki. Nabi obati hal tersebut. Dia mengingatkan. Oh ini tidak ada apa-apanya dibanding dengan apa? Ya. Sapu tangan yang berada di mana? Yang berada di surga. Ya. Sebaru sapu tangannya. Itu yang dipakai di surga. Ya. Tidak bisa dibanding dengan sutra tersebut. Tidak bisa dibanding dengan sutra tersebut. Kemudian di surga itu penduduk surga memiliki istri-istri, pasangan-pasangan. Ya, ini pembahasannya terakhir ya. Kita berbicara tentang masalah bidadari. Ya, ini pembicaraan sebenarnya ya panjang ya dan banyak hadis-hadis ya yang menjelaskan. Nah, tapi di sini sekedar kita isyaratkan. Ya. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Taala berfirman, "Wazawwajnahum bihurin 'ain." Kami nikahkan penduduk surga itu dengan hurun 'ain. Ya. Itu bidadari. Ya. Disifatkan dalam ayat yang lain, "Ka'annahunna al-yaqut wal marjan." Seakan-akan dia seperti mutiara yakut dan mutiara marjan. Ya ayat lain, kamsalil lu'lu'il maknun, bagikan mutiara-mutiara yang sangat indah, mutiara yang terpendam. Ya, baru dikeluarkan. Ya. Di surah Al-Rahman disebutkan dua surga. Dua surga pertama, dua surga kedua. Di dua surga pertama, bidadarinya dikatakan, fihinna qasiratut turfi, lam yatamithkunna insun wa rajan. Di dalam surga itu, ada istri-istri mereka, yang menundukkan pandangannya. Dia tidak hanya melihat kecuali pada suaminya saja. Apapun yang lainnya tidak akan mungkin dia lihat. Dia hanya perhatian kepada siapa? Kepada suaminya saja. Ini puncak kenikmatan. Kalau istri hanya perhatian kepada siapa? Kepada suami. Ya. Bidadari-bidadari yang tidak pernah disentuh oleh jin, tidak pernah pula disentuh oleh manusia. Ini di tidak dari di dua surga pertama. Di dua surga kedua, fihinna hurun maqsuratun fil khiyam. Di dalam surga itu ada bidadari-bidadari terkurung di kemah-kemah. Lam yatamithkunna insun wala jan. Tidak pernah disentuh oleh jin maupun manusia. Terkurung di kemah, tidak ada yang pernah melihatnya. Tidak pernah disentuh oleh jin dan manusia. Dua-duanya tidak pernah disentuh oleh jin dan manusia. Tapi yang pertama lebih afdal. Sebab yang pertama dia menjaga dirinya sendiri. Yang kedua dia dijaga di dalam apa? Di dalam kemah. Iya. Dan yang menjaga dirinya sendiri itu lebih sempurna. Lebih sempurna. Jadi ini perbedaan. Bagaimana keadaan istri-istri para penduduk surga. Iya. Dan penduduk surga pada hari kiamat tidak ada. Yang tidak ada pasangannya. Semuanya ada pasangannya. Laki-laki ada pasangannya. Iya. Bisa mungkin ada perempuan yang bertanya, bagaimana kalau perempuan belum nikah, apakah ada pasangannya di surga nanti? Ya. Jawabannya iya, karena keperluan kepada pasangan itu adalah hajat setiap insan, laki-laki maupun perempuan. Dan di surga itu, seseorang menginginkan, ya, bisa mendapatkan apa saja yang diinginkan, termasuk pasangannya, termasuk pasangannya. Baik, ya. Orang Indonesia hanya menyebut bidadari saja ya. Kalau laki-laki apa disebut? Hah? Itu adalah penyebutan khususnya. Karena memang di dalam Al-Quran juga tidak ada apa? Penyebutan khususnya. Nah mungkin kita sebut bidadara ya. Baik. Jadi kita hanya membahasakan apa yang disebut di mana? Di dalam ya. Ayat-ayat Al-Quran dan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Diterangkan dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Rombongan yang paling pertama masuk ke surga. Wajah mereka bagaikan bulan purnama. Ya. Mereka tidak meludah, tidak pula berdahak, tidak membuang air besar. Jadi subhanallah, di kehidupan dunia ini kita perlu meludah, berdahak. Ya. Orang yang tidak buang hajat dia sehari saja. Itu orang yang apa? Menahan diri untuk dirinya. Tapi di surga semuanya itu tidak ada. Semuanya tidak ada. Ya. Diterangkan dalam hadis ini keindahan-keindahan. Kemudian diterangkan di akhir hadis. Walikulli wahidin minhuma zawjatan. Setiap dari penduduk surga punya dua istri. Yura mukha saqihima min wara'il lahm. Dilihat tulang dari betisnya itu, kelihatan tulangnya dari belakang dagingnya. Dari belakang dagingnya. Ya, minal husni dari keindahannya. La ikhtilafa baina. Kemudian disebutkan bagaimana penduduk surga itu tidak ada silang pendapat di kalangan mereka. Wala tabaghud. Qulub wala tabaghud. Tidak ada saling benci. Ya. Sebab kebencian, kedengkian itu sudah ditanggalkan dari hati penduduk surga. Tidak ada lagi di dalamnya. Ya. Qulubuhum qalbun wahid. Hati mereka adalah hati yang satu. Yusabbihuna Allah bukratan wa asyia. Mereka bersaksi kepada Allah pagi dan petang. Dan ini ketika disebut bahwa penduduk surga tidak ada silang pendapat di kalangan mereka, tidak ada kebencian, tidak ada kedengkian, hati mereka sama, kerjaan mereka hanya beribadah, bersaksi siang dan malam. Ini peringatan. Kalau ini keadaan penduduk surga, maka siapa yang ingin seperti itu, dia siapkan keadaannya di dunia semisal itu juga, supaya dia dapat pahala dan balasan seperti itu di mana? Di surga. Kehilangkan di dalam kehidupannya terdapat silang pendapat, apalagi dalam beragama. Kedengkian, kebencian, dia hilangkan dari hatinya. Dia bersihkan. Dia bersihkan. Dan hendaknya kesibukannya adalah dia banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Baik. Berbicara tentang bidadari banyak sekali ya pembahasannya. Apalagi kalau kita membahas di hadis-hadis di luar Bukhari Muslim. Ya. Di luar Bukhari Muslim. Dan ini sekali lagi saya tadi dari awal pembahasan hanya mensyaratkan dari ayat Al-Quran dan hadis riwayat siapa? Bukhari dan Muslim saja. Saya tidak keluar darinya. Ya. Baik. Di antara kenikmatan di dalam surga adalah memandang kepada wajah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan ini kenikmatan yang paling agung. Kenikmatan yang paling agung. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Lilladzina ahsanu al-husna wa ziyada." Bagi orang-orang yang berbuat baik, ia mendapatkan al-husna. Al-husna ini salah satu nama dari nama surga. Ya, tadi saya sebutkan ya, surga itu banyak apa? Banyak namanya. Salah satu namanya al-husna. Al-husna artinya yang penuh dengan kebaikan. Sebab dalam surga tidak ada kejelekan, hanya kebaikan saja. Jadi orang-orang yang berbuat baik di dunia, balasannya adalah surga yang penuh dengan kebaikan di akhirat. Wa ziyada, dan ada tambahannya. Apa tambahannya ini? Iya. Inilah yang diterangkan di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa tambahan itu adalah dia melihat kepada wajah Allah Subhanahu wa taala. Iya. Melihat kepada wajah Allah Subhanahu wa taala. Dan subhanallah, penduduk surga ketika sudah masuk ke dalam surga, Allah berfirman, "Inna kalian, aku menambah kalian." Penduduk surga berkata, "Wahai Rabb kami, engkau telah memutihkan wajah kami. Engkau telah memasukkan kami ke dalam surga. Engkau telah memberikan, membebaskan kami dari api neraka." Di riwayat yang lain, di hadis Abu Sa'id dan selainnya, "Wahai Rabb kami, kami telah diberikan kenikmatan dengan surga. Kenikmatan apa lagi selain?" Maka Allah Subhanahu wa taala menyingkap diri. Kemudian penduduk surga pun melihat kepada Allah Subhanahu wa taala. dan tidak ada kenikmatan yang pernah lewat bersama mereka melebihi kenikmatan memandang kepada wajah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan memandang kepada wajah Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat, ini adalah kenikmatan untuk orang-orang yang beriman. Diterangkan di dalam ayat-ayat Al-Qur'an. Wujuhu yawma idzin nadhira ila rabbiha nadhira. Wajah-wajah pada hari itu berseri-seri, penuh dengan kegembiraan. Mereka bisa melihat kepada Rabb mereka. Mereka bisa melihat kepada Rabb mereka. Iya. Dan banyak lagi ayat yang semisal dengan ayat tersebut yang menjelaskan bagaimana penduduk surga itu melihat kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Kemudian dari kenikmatan surga tersebut, siapa yang masuk ke dalam surga, dia akan kekal di dalamnya. Kenikmatannya selalu bersamanya, tidak pernah terputus dalam segala hal. Kenikmatannya tetap, usia muda mereka tidak pernah berubah, kesehatan mereka selalu maksimal, kegembiraan mereka tidak pernah terputus. Dan ini hanya diberikan untuk penduduk surga. Allah firman, وَجَنَّاتٍ لَهُمْ فِيهَا نَعِيمٌ مُقِيمٌ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا. Mereka disiapkan untuk mereka surga-surga, untuk mereka kenikmatan yang kekal abadi di dalamnya selama-lamanya. Mereka tidak keluar dari ini. Dan dari hal yang sangat nikmat sekali bagi penduduk surga, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim bahwa al-maut, kematian, didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala antara surga dan neraka. Dengan wujud candi yang berkulit putih, keabu-abuan, kehitam-hitaman. Maka dikatakan kepada penduduk surga, wahai penduduk surga, mereka pun memandang, semua penduduk surga menoleh pada arah panggilan. Hal ta'ribu rahada, apakah kalian mengenang ini? Ditunjuk kepada kematian yang dalam bentuk apa? Kambing tadi. Penduduk surga pun berkata, na'am, iya, itulah kematian. Itulah kematian. Semua penduduk surga tahu. Kenapa? Sebab seluruh manusia sudah pernah mengalami apa? Mengalami kematian. Ya. Dan kematian ini kepastian atas setiap insan. Allah firman, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa pasti akan merasakan kematian. Ya sadar. Wa kullu ilayna raji'un. Dan semuanya akan kembali kepada kami. Semuanya akan kembali kepada Allah. Penduduk surga mengenalinya. Kemudian menyuruh kepada penduduk neraka, ya ahlan nar, wahai penduduk neraka. Mereka pun segera menoleh dan melihat. Hal ta'rifuna hadza? Apakah kalian kenal ini? Ditunjuk kepada kematian yang sudah berujung kambing. Ya. Mereka pun berkata, na'am, ya kami mengenalnya. Itulah kematian. Lalu kambing itu pun, kematian pun disembelih. Disembelih. Jadi kematian sudah mati. Ya. Habis sudah. Tidak ada lagi kematian setelah itu. Tidak lagi kematian setelah itu. Kemudian disuruhkan, ya ahlal jannah khuludun bila maut. Wahai penduduk surga kekekalan, tidak ada lagi kematian. Ya ahlal nar khuludun bila maut, fala maut. Wahai penduduk neraka kekekalan, tidak ada lagi kematian. Tidak lagi kematian. Maka penduduk surga pun bertambah kegembiraan. Dan penduduk neraka pun bertambah kesedihan di atas kesedihan mereka. Ya. Ini subhanallah. Kejadian ini kejadian yang hendaknya selalu kita pikirkan. Ya. Kita tidak tahu pada hari kiamat kita berada di mana. Dan ketiga, kematian sudah disembeli dan setiap orang sudah berada di tempatnya masing-masing. Tidak ada lagi yang keluar darinya. Tidak lagi yang keluar darinya. Yang penduduk surga akan tetap di surga dan yang penduduk neraka akan tetap di neraka. Ya. Nasallallahu assalamatu wal afiyah. Baik. Jadi ini sebagian hal pensifatan tentang indahnya surga. Dan tentunya banyak hal yang saya tidak sebutkan di dalam pembahasan ini. Namun di antara hal yang penting kita ingat, setelah kita mengetahui betapa indahnya surga tersebut, di antara hal yang penting kita ingat bahwa surga ini didapatkan bukan hanya dengan berangan-angan saja. Ya. Ingin masuk surga, semua orang ingin masuk surga. Ya. Tapi apa amalan yang dia lakukan untuk masuk ke dalam surga? Apa persiapannya? Ya. Apa transaksi yang dia lakukan? Sehingga dengannya Allah membalasnya dengan surga. Ya. Dia ingin menikahi bidadari? Apa mahar yang sudah dia kedepankan? Apa bentuk dan ketaatan yang dijadikan sebagai maharnya? Ini semuanya hendaknya selalu kita pikirkan. Selalu kita pikirkan. Dan inilah diantara manfaat seorang hamba itu banyak mengingat tentang keindahan surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Dan kehidupan kita ini adalah kehidupan yang sementara. Setiap orang ada akhirnya di kehidupan dunia. Tidak ada yang kekal. Ini adalah hal yang dimaklumi. Hanya saja banyak dari kita yang berlalu pada ayat-ayat tanda-tanda kebesaran Allah, peringatan-peringatan Al-Quran dibacakan kepadanya, dia mendengarkannya. Hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dibacakan, dia memahaminya. Dia melihat orang-orang yang meninggal setiap harinya diantar ke kuburan. Dia melihat orang-orang yang tadinya sehat tiba-tiba besoknya sudah diusir dengan keranda mayat menuju ke kuburnya. Orang yang tadinya sehat tiba-tiba terbujur kaku di depannya. Dia melihat berbagai tanda kebesaran Allah. Tapi adakah dia melihat bahwa dia akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Ini yang kadang hendaknya kita pertanyakan di dalam diri kita. Dan hendaknya kita membenahi diri tersebut dengan amalan-amalan yang mendekatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, jalan menuju kepada surga itu banyak. Allah membukakan berbagai pintu-pintu kebaikan. Pokoknya adalah orang bersungguh-sungguh. Dan siapa yang bersungguh-sungguh, Allah akan terangkan jalan-jalan tersebut. Allah akan bukakan pintu-pintu kebaikan. Allah firman, وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا. Orang yang bersungguh-sungguh di jalan kami, kami akan menunjukkan untuknya jalan-jalan kami tersebut. Akan diterangkan pintu-pintu itu. Ya. Sehingga ia mudah untuk melakukan amalan-amalan ketaatan. Amalan-amalan ketaatan. Ya. Dan seorang hamba di dalam hidup ini perlu semangat. Ya. Dia harus ada semangat yang tinggi. Cita-cita yang tinggi. Ya. Kalau dia menginginkan sesuatu, maka hendaknya keinginannya adalah hal yang paling mulia, hal yang kekal abadi, hal yang tidak berubah. Jangan berpikir pada hal-hal yang masih ada perubahan di dalam kehidupan tersebut, hal yang belum menjadi milik kita, hal-hal yang hanya titipan dan amanah Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita. Harta yang Allah berikan kepada kita, anak dan istri, kedudukan dan jabatan, itu semuanya hanya titipan-titipan amanah-amanah yang Allah titipkan kepada kita. Kalau kita pandai menyandang amanah tersebut, mengeluarkan hak-haknya, maka itulah yang menjamin kebaikan kita di dunia dan di akhirat. Tetapi kapan seorang menelantarkannya, maka jangan sekali-sekali dia mencela kecuali dirinya sendiri. Ya. Segala yang dilakukan itu kembali kepada diri kita masing-masing. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Man 'amila salihan fali nafsihi, wa man asaa'a fa 'alayha, wa ma rabbuka bidhallamin lil 'abid." Siapa yang beramal salih, maka itu untuk dirinya sendiri. Dan siapa yang berbuat kejelekan, dia sendiri yang akan menanggungnya. Dan Allah tidak pernah menzalimi seorang hamba pun. Tidak ada seorang hamba yang menzalimi oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, kalau dia beramal, dia mendapatkan pahala, mendapatkan siksaan sesuai dengan kadar amalannya. Di dalam hadis qudsi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ibadi, innama hiya a'malukum uhsiha lakum thumma uwaffikum iyyaha. Faman wajada khairan falyahmadillah, wa man wajada ghayra dhalik fala yalumanna illa nafsah." Wahai kalian hamba-hamba, sesungguhnya itu adalah amalan-amalan kalian sendiri. Aku hitung dengan sangat detailnya. Kemudian aku akan sempurnakan pembalasannya untuk kalian. Siapa yang mendapatkan kebaikan dari amalannya, hendaknya dia memuji Allah, dia bersyukur kepada Allah, memberikan untuknya taufik, bisa beramal dengan amalan kebaikan itu. Tapi siapa yang mendapatkan kejelekan dari amalannya, jangan sekali-sekali dia mencela kecuali diri dia sendiri. Ya, kita tidak boleh mencela kecuali diri kita sendiri. Ya. Tidak betul lagi bagi kita. Al-Quran telah menjelaskan jalan kebaikan, jalan petunjuk, sekaligus menerangkan jalan kesesatan, jalan yang mengarahkan kepada kejelekan, supaya kita hindari. Ya. Dan Allah terangkan hal itu dalam Al-Quran. Allah firman, وَهَدَيْنَاهُمْ نَجِدَيْهِ. Hamba ini kami sudah tunjukkan padanya dua jalan. Jalan yang baik, jalan yang jelek. Yang baik untuk dia ikuti, yang jelek untuk dia hindari. Dan Allah firman, وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ وَلِتَسْتَجِيرَ سَجِيرُ الْمُجْرِمِينَ. Demikian kami merinci ayat-ayat supaya nampak jelas jalan orang yang berdosa. Merinci ayat-ayat yang mengandung kebaikan, penjelasan tentang syariat, sekaligus nampak jalan orang-orang yang berdosa. Rasulullah sudah menjelaskan segala sesuatu. Kata beliau dalam hadis riwayat Muslim, "Innahu lam yakun nabiyyun qabli illa kana haqqan 'alayhi ay yadulla ummatahu 'ala khayri ma ya'lamuhu lahum wa yunzirahum 'an sharri ma ya'lamuhu lahum." Tidak ada seorang nabi pun sebelumku kecuali wajib atas nabi tersebut menjelaskan segala kebaikan yang dia ketahui bagi umatnya, dan wajib atas nabi tersebut menjelaskan segala kejelekan yang bisa membahayakan umatnya. Jadi apa saja dari kebaikan, pasti Nabi sudah menjelaskan. Apa saja dari kejelekan, pasti Nabi sudah menerangkan untuk kita hindari. Karena itu pada hari kiamat, siapa yang beramal kebaikan, itu untuk dirinya sendiri. Siapa yang beramal kejelekan, dia sendiri akan menanggungnya. Dan Allah tidak pernah membalidi seorang hamba pun. Sekali lagi, hendaknya kita selalu merenungi dan banyak merenungi. Ini saat-saat dari kehidupan, kesempatan-kesempatan yang Allah masih memuliakan kita dengannya. Alhamdulillah Allah masih memberikan kesempatan untuk kita masih bernafas, ya, masih bisa berjalan, masih bisa beramal. Gunakanlah sebaik mungkin, ya, waktu-waktu yang singkat ini. Bagaimana kita gunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah, memohon ampunan atas lembaran-lembaran yang sudah berlalu dalam kehidupan. Mungkin di lembaran-lembaran ini banyak noda-noda hitamnya. Mungkin di lembaran-lembaran tersebut banyak hal-hal yang tidak bermanfaat yang sudah kita goreskan. Kita hendaknya selalu bermohon kepada Allah supaya lembaran-lembaran itu dimaafkan dan diampuni, diganti dengan kebaikan dari pahala taubat dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini beberapa hal yang berkaitan tentang kehidupan surga, kehidupan al-jannah, keindahannya. Dan bagaimana seorang hamba hendaknya selalu berharap dan mempersiapkan dirinya untuk meraih surga tersebut. Ya, mudah-mudahan apa yang disampaikan pada pertemuan ini ada manfaat untuk seluruh hadirin. Dan insyaAllah ta'ala sedikitnya sebentar lagi akan masuk waktu sholat maghrib. Ya, kita lihat nanti apakah pada maghrib nanti ada kesempatan tanya jawab atau tidak. Kalau ada pertanyaan, apa? Nanti saya jawab. Jadi untuk sementara saya cukupkan dulu sampai sini untuk materi keindahan surga. Dan sebenarnya dari rencana panitia ada materi lain. Ya. Dibarengi dengan dahsyatnya neraka. Sebenarnya dua hal tidak bisa terpisah. Ya, jangan mikir surga saja. Tapi tidak takut kepada apa? Tidak takut kepada neraka. Ini tidak seimbang namanya. Ya, karena itu tadi saya sebutkan ada berapa kaidah ibadah. Hah? Ada tiga. Cintaan, kemudian apa? Rasa takut dan apa? Rasa harapan. Ibnu Qayyim mengibaratkannya seperti buruk. Ya. Rasa cinta dalam badannya. Rasa takut dan rasa harapan dua sayapnya. Ya, perhatikan, kalau badannya hilang, bisa terbang ruhnya? Dia bisa terbang. Ya, dia hanya punya rasa harapan saja, tidak ada rasa takutnya. Bisa terbang burung itu? Ya, tidak akan terbang. Kalau tidak seimbang antara keduanya, burungnya pun akan tidak berjalan normal di dalam kehidupannya. Karena itu harus seimbang. Ya. Tiga hal ini. Insya Allah Ta'ala kita sempurnakan nanti materi pembahasan tentang dahsyatnya api neraka pada pertemuan besok insya Allah Ta'ala. Kalau saya tidak salah di masjid Baitul Mu'minin ya. Ya baik. Baitul Mu'minin. Baik, untuk sementara saya cukupkan sampai dan saya mohon maaf atas segala macam kekurangan. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun 'alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.